Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على حبيبنا سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم يا ربنا ألف بين قلوبنا اجعلنا يا ربنا من المتحابين فيك ومن المتزاورين فيك ومن المتجالسين فيك ومن المتبادلين فيك اللهم يا ربنا أعنا على طاعتك وأعنا على ترك معصيتك واحشرنا يوم القيامة مع الزمرة حبيبك سيدنا محمد ما تحت لوائه ارزقنا يا ربنا التوبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت أما بعد. Kami cintai, kami muliakan para pecinta baginda Nabi, para perindu-perindu ridho Allah. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah. Syukur yang sesungguhnya bukan hanya sekadar kalimat yang terucap, tapi mari kita sadari nikmat agung yang Allah berikan kepada kita saat ini. Kita dipilih oleh Allah di antara hamba yang lalai. Hari ini adalah hari Ahad. Hari orang kadang di hari inilah mereka bebas dengan syahwat dan hawa nafsunya. Mereka menganggap hari berlibur setelah penat bekerja seminggu akan puaskan hawa nafsu mereka di hari seperti ini. Akan tetapi, Allah telah memilih kita untuk menjadi hamba yang ingat kepada Allah. Allah merindukan kita untuk bisa menghadiri tempat ini, duduk di tempat ini. Dan yang berjauhan pun mereka punya kesempatan untuk mendengar atau menyaksikan acara ini. Itulah nikmat Allah yang amat besar. Dan semua nikmat mudah disyukuri. Hanya nikmat ibadah dan kebaikan kadang kita lupa untuk mensyukurinya. Semoga Allah menambah kepada kita keistiqomahan, menjadikan hidup kita benar-benar bermanfaat, jauh dari musibah, jauh dari bara bencana, dan dijauhkan hidup kita dari fitnah dan menfitnah, dijauhkan dari pertikaian dan permusuhan. Diberi oleh Allah kecintaan di antara kita, hidup indah dalam cinta karena Allah. Zaman-zaman rusak, zaman permusuhan, zaman pertentangan, zaman caci maki, zaman olok-olokan, semoga Allah menjaga hati kita. Semoga Allah menjaga perilaku kita. Semoga Allah menjaga keluarga kita dan menjaga umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita lanjutkan membaca kitab Riyadhus Shalihin, kumpulan hadis-hadis yang dikumpulkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Kita sudah sampai kepada bab fadli salatid duha. Qala al-musannif rahimahullahu taala, nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi masyaikhihi fid dharain. Amin. Kita masuk kepada bab yang ke-206. Bab salatid duha. Fi bab fadli salatid duha. Bab keutamaan salat duha. Wa bayani aqalliha wa aktsariha wa ausatiha. Dan penjelasan tentang paling banyaknya rakaat duha dan sedangnya dan paling sedikitnya. Wal hadhi, di sini disebutkan juga himbauan. Hadhi, himbauan, alal muhafadzati alaiha, untuk kita bisa menjaga salat duha. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, diriwayatkan oleh Imam Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, semoga Allah senantiasa memberikan keridhaan kepada Imam Abi Hurairah. Qala, beliau berkata, "Ausani khalili sallallahu alaihi wasallam telah berwasiat kepadaku baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisyami thalathati ayyamin min kulli syahr. Wasiat khusus Abu Hurairah. Abu Hurairah terkenal sampai hari ini disebut-sebut. Apakah karena dia kaya? Bukan. Bahkan dia mungkin orang terfakir zaman itu. Nah, hidupnya di samping masjid Nabi, Ashabus Suffah. Bahkan sering terlihat beliau itu duduk di depan pintu, Sayyidina Abu Bakar masuk, Sayyidina Umar masuk, cuman Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar tidak tahu. Padahal dia berdiri, dia duduk di depan pintu masjid, barangkali ada yang nawari makan. Baru terakhir Nabi Muhammad lihat, kau lapar ya Abu Hurairah? Iya ya Rasulullah, ayo pula ke rumah. Itu keadaan siapa? Abu Hurairah, tapi terkenal. Apakah dia pejabat tinggi? Bukan. Karena kedekatan hatinya dengan baginda Nabi Muhammad SAW, namanya dimasyhurkan di bumi, dimasyhurkan di langit, dan dimasyhurkan oleh Allah nanti di surga. Itulah Imam Abu Hurairah. Dan dia adalah salah satu perawi hadis yang paling banyak, minal mukthirina fi riwayatil ahadithi. Sehingga kalau orang menghancurkan Islam, menghancurkan Abu Hurairah. Makanya difitnah Abu Hurairah. Biar orang meragukan hadisnya Abu Hurairah. Maka kalau kita melihat ada orang mencaci dan merendahkan Abu Hurairah, ketahuilah itu adalah susupan dari luar Islam untuk memutus Islam dari baginda Nabi. Sebab kalau Abu Hurairah dibuang, ribuan hadis hilang. Dan beliau duduk dengan Nabi tidak lama, hanya belasan bulan. Tapi serius, istiqomah. Mendapatkan wasiat khusus dari baginda Nabi. Aku diwasiati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk tidak meninggalkan puasa 3 hari dalam sebulan. Puasa ayyamul bid, hari putih. Kalau Anda ingin puasa, pilihlah puasa-puasa yang memang gede pahalanya. Gede pahala itu ditandai mendapatkan petunjuk langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada namanya petunjuk umum, namanya puasa mutlak. Anda boleh setiap saat puasa. Selain di hari 5, selain di hari raya Idul Adha, Idul Fitri, hari Tasyrik yang 3. Selain itu Anda boleh berpuasa. Namanya puasa mutlak, pahalanya besar. Tapi ada puasa-puasa yang sudah ditentukan Nabi, disebut Nabi, maka pahalanya adalah besar. Termasuk puasa 3 hari dalam sebulan, yaitu hari Bid, hari putih, 13, 14, 15. Kenapa disebut hari putih? Hari terang, benderang, rembulan, hari bulan purnama. Ilmu bukan untuk didengar, kalau bisa diamalkan seumur hidup biarpun sekali. Wa rakaatai duha, dan melakukan 2 rakaat salat duha. Masih ingat niatnya biasa saja. Niat aku, kalau yang tidak ngerti bahasa Arab cukup, aku niat salat duha di dalam hati. Ngomong begitu, Allahu Akbar, Allah sudah tahu kita mau ngapain. Dan salatnya seperti apa? Bacaannya bebas seperti biasa, baca Fatihah dan surat. Sunnah membaca surat. Seperti biasa membaca surat Al-Fatihah. Lalu baca surat sunnah. Wajibnya 5. Seperti sholat biasa. Assalamualaikum 2 rakaat duha. Wan utiro. Dan aku diwasiati baginda Nabi. Yang ketiga adalah untuk aku selalu berwitir. Ini adalah sholat-sholat kelas berat. Sholat yang dikukuhkan. Wan utiro, aku melakukan witir. Qabla an arquda. Qabla an arguda, sebelum aku tidur. Ini riwayat sebelum tidur. Nanti Nabi mengingatkan juga, ij'alu akhir sholatikum billailina al-witra, jadikan penutup sholatmu adalah witir. Jadi bagi yang khawatir, Nabi itu penuh kasih. Jadi semua kebagian. Kalau omongan Nabi hanya begini, kalau sabda Nabi hanya, jadikan sholat witir penutup sholatmu, jadikan di tengah malam. Nanti banyak yang enggak kebagian witir. Sebab ada yang kerjanya itu adalah lembur. Ada yang enggak biasa bangun malam. Nabi yang penuh kasih, ternyata hadis ini memberi kesempatan bagi kelas-kelas pemalas barangkali ya, yang enggak mungkin bangun malam, tapi diberi oleh Allah Rasulullah kesempatan. Jangan tidur sebelum berwitir. Setelah sholat isya. Masih ingat waktu sholat witir adalah setelah melakukan sholat isya. Bukan setelah waktu isya. Setelah melakukan sholat isya. Kalau isya-nya di jamak takdim sama maghrib, ya waktu itulah waktu mewitir. Setelah melakukan sholat isya. Bukan setelah isya. Setelah melakukan sholat isya. Baik. Kemudian witir. Dan juga Pak, kami ingatkan kesalahpahaman sebagian orang, kalau sudah melakukan witir di awal waktu, kemudian mereka bangun malam lalu tidak melakukan sholat, itu kesalahpahaman. Menjadikan witir sholat penutup itu himbauan. Bagi yang sudah sholat witir di awal waktu, habis sholat isya, ba'diyah, kemudian witiran, kok kemudian tertidur, bangunlah setelah itu dan melakukan tahajud, sholat malam yang banyak. Cuman witir jangan diulang lagi. Selesai ya, witir. Melakukan witir paling sedikitnya, witirnya kelas pelit sekali, sehari satu rakaat, pelit banget. Sedang adnal kamal, sempurna yang paling rendah adalah 3. Paling hebat adalah 11 rakaat. Tanyakan kepada dirimu sendiri, berapa rakaat witirmu? Gitu. Supaya ada perkembangan nanti. Ada keterangan dari Imam Nawawi, al-itaru qoblan naumi, witir sebelum tidur, kata Imam Nawawi. Innama yustahabbu, itu sesungguhnya disunnahkan liman lam yathiq, liman la yathiku, bagi yang tidak yakin. Bil istighati akhirul laili, kalau dia tidak yakin akan bangun di akhir malam. Kalau anda ragu-ragu takut enggak bisa bangun malam, witiran saja di awal waktu. Fa in wathiqa, kalau dia yakin percaya, fa akhirul laili afdal, akhir malam lebih bagus. Witir di akhir malam lebih bagus. Hadis selanjutnya, wa an Abi Dzarrin radhiyallahu taala anhu, diriwayatkan oleh Abi Dzar radhiyallahu taala anhu, semoga Allah senantiasa memberikan keridhaan kepada beliau, an Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau berkata, baginda Nabi Muhammad bersabda, yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqatun. Menjadi keharusan bagimu untuk bersedekah zakat atas ruas-ruas anggota tubuhmu. Maksudnya begini, engkau punya anggota tubuh, gitu. Engkau punya ruas apa? Yuk, ruas-ruas tubuh. Sulama, ruas. Kita harus mensyukuri, coba. Ini kalau Allah tidak menghendaki, coba tanganmu, tangan kita begini saja bingung mau garuk. Bingung mau garuk ya, tapi dibuat Allah begini. Ini kan nikmat besar dari Allah, kita bisa membelok-belokkan jemari dan seterusnya. Ah. Ini nikmat dari Allah. Bagaimana kita dengan nikmat? Nikmat itu harus disyukuri. Dan mensyukurinya itu adalah sedekahnya tadi. Jadi setiap ruas-ruas yang engkau miliki, hendaknya kau sedekahi, kau zakati. Itu maknanya. Zakatnya apa ini? Disebut oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fukullu tasbihatin shadaqatun. Tasbih yang engkau baca itu zakatnya dari mensyukuri anggota tubuhmu yang diberi oleh, yang dijadikan oleh Allah, benar tadi. Engkau bisa kedip. Kalau enggak kedip tuh cantiknya hilang, gantengnya juga hilang orang enggak kedip. Maka bersyukurlah yang bisa kedip. Suruh ngitung nikmat saja bingungnya sudah ada karu-karuan. Nah, habislah waktu kita untuk ngitung nikmat. Kalau kita menghitung nikmat Allah, la tuhsuha, kita tidak akan bisa. Engkau tidak akan mampu menghitungnya. Wa kullu tahmidatin, setiap alhamdulillah. Alhamdulillah. Tasbih itu subhanallah bisa anda sempurnakan. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allah akbar. Allah subhanallah bihamdi subhanallah rabbil alamin, tasbih. Adapun tahmid alhamdulillah boleh. Alhamdulillah tahmidmu adalah sedekah. Itu juga sedekah untuk mensyukuri anggota tubuh tadi. Wa kullu tahlilatin sadaqatun, semua tahlil kalimat la ilaha illallah yang engkau ucapkan adalah juga sedekah untuk menzakati tadi anggota tubuhmu tadi. Wa kullu takbiratin sadaqatun, takbir Allahu akbar juga sedekah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allah akbar. Ini lengkap. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Sedekah. Wa amrun bil ma'rufi sadaqatun, mengajak orang kepada kebaikan, sedekah. Zakat, mensyukuri nikmat anggota tubuh kita. Wa nahyun 'anil munkari sadaqatun, kalau kita bisa ikut andil di dalam menghentikan kemungkaran, sedekah. Wa yujzi'u min dzalika, dan ketahuilah itu semua keharusan kita mensyukuri nikmat Allah, anggota tubuh yang banyak tadi, bisa engkau bayar dengan rakaatani, 2 rakaat, yarka'uha, yang dilakukan oleh seorang hamba minad duha wa yarqahuma, yang seorang hamba melakukan kedua rakaat tersebut minad duha di waktu duha. Rawahu Muslim, hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Maknanya apa? Salat duha yang kita laksanakan itu mewakili syukur atas nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita dengan menjaga anggota tubuh kita. Lakukanlah duha. Dan masih ingat hadis atau ayat yang sangat masyhur, la in syakartum la azidannakum. Kalau kita mensyukuri, ini mensyukur kita melakukan salat duha, mensyukuri nikmat semuanya, insyaallah dijaga oleh Allah. Makna dijaga itu bukan saja mata sehat, bukan. Bukan sekedar tangan sehat, bukan. Makna dijaga oleh Allah itu adalah Allah menjaga mata kita enggak melihat yang haram. Lebih dari jaga kesehatan saja, susah melakukan yang haram kalau sudah dijaga oleh Allah. Tangan dijaga oleh Allah, susah mengambil yang haram. Anggota tubuh yang dijaga oleh Allah, susah melakukan yang haram karena dijaga oleh Allah. Hadis selanjutnya. Wa Aisyah radhiyallahu ta'ala, dari Sayyidah Aisyah. Sama, Sayyidah Aisyah adalah salah satu wanita periwayat hadis yang terbanyak. Makanya laki-laki Siti Aisyah sering dihantam di fitnah. Naudzubillah, ada kelompok agama ngaku Islam masuk ke Indonesia mengatakan Sayyidah Aisyah. Dikatakan nyebut saja tidak tega kita. Kalau orang di tempat kita adalah orang yang murah menjual diri, angkat Siti Aisyah kelas-kelas seperti itu. Nah, ini ada. Tujuannya apa? Menjauhkan kita dari syariat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayahnya Siti Aisyah pun diantem Sayyidina Umar ibn Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kalau diamati, apa sih tujuan mereka? Untuk memangkas kita dari Rasulullah. Jadi yang dihantam itu orang-orang yang paling dekat dengan Nabi. Kalau sudah orang dekat dengan Nabi ditipan, diantem, kan putus dengan Rasulullah. Sayyidina Abu Bakar kita dihantam, difitnah. Sayyidina Umar difitnah sebagai perampok kekuasaan. Sayyidina Abu Bakar begitu. Putri-putrinya dianggap sebagai pelacur yang disusupkan. Innalillah. So, Imam Abu Hurairah dianggap wah macam-macam. Nah, kalau sudah orang-orang besar yang dekat dengan baginda Nabi ini dipangkas, maka yang terputus apa? Nabi. Karena apa? Hadisnya enggak bakal didengar. Karena apa? Yang merawikan adalah pendusta, yang merawikan adalah orang jahat. Ngapain diambil? Setelah itu apa yang terjadi? Hilanglah kesinambungan kita dengan baginda Nabi, maka hilanglah agama. Itu upaya-upaya. Dan ada di Indonesia, hati-hati akidah yang semacam ini. Makanya kalau sudah mulai mencaci Siti Aisyah, kalau ditanya, bagaimana Siti Aisyah? Salah sudah. Komentar Siti Aisyah saja kok susah banget. Siti Aisyah adalah ummul mu'minin. Selesai langsung. Gimana Abu Bakar Siddiq? Oh, ini komentari Abu Bakar saja kok ragu-ragu. Baik. Ini Siti Aisyah radhiyallahu taala anha, semoga Allah senantiasa meridhai Sayyidah Aisyah. Sengaja kami masukkan ini karena apa? Ada sekarang mulai upaya-upaya penyusupan-penyusupan akidah-akidah sesat menodai kehormatan Siti Aisyah dengan membuat fitnah-fitnah. Maka kita perlu waspada. Bagaimana baginda Nabi kesusupan wanita kotor? Naudzubillah. Anda saja kalau punya ayah kemudian ada yang bercerita suami istri bapakmu itu ada yang pelacur ya, Anda akan kecewa. Bagaimana dengan baginda Nabi yang maksum dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Karena Rasulullah qalat, Sayyidah Aisyah bercerita, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli duha arba'an. Melakukan salat duha 4 rakaat. Ini sedang-sedang. Minimal 2 rakaat, enggak ada kurang dari 2 rakaat. 2 rakaat paling sedikit, 4 rakaat sedang, wa yazidu masyaallah, dan boleh menambah sesuka hati. Akan tapi kalimat sesuka hati ini, masya Allah ini terserah engkau, maksudnya ini dibatasi dalam hadis lain 8 rakaat. Maka hampir disepakati oleh para a'immah, solat duha paling banyak 8 rakaat. Ada riwayat lemah, itu dinukil juga dalam madzhab Imam Syafi'i, sampai 12 rakaat. Jangan ribut 8 sama 12, tanyakan sudah duhaan atau belum. Itu saja. Saya pernah teringat sama dokter kami, Dr. Ali Ahmad Tuhar Rayyan itu, kami berdebatkan antara khilaf antara 8 dan 9. Cuman beliau orang cerdas dan soleh. Lalu bertanya, ya waladi, marhaba ya syekh. Wahai anakku, ada apa guru? Ente ngeributkan 8 sama 12. Aku mau tanya kepada kamu, marhaba. Kamu sholatnya berapa rakaat? 2. 2 ngeributkan 6 sama 8 sama 12. Kalau kamu sudah melakukan 8 sama 12, barulah nanti pantas kau ribut tentang 8 sama 2, 12. Baik, amalkan sholat duha terlebih dahulu. Wan ummu hani. Fahitatu binti Fahitah ismu. Binti Abi Thalib. Putranya Abu Thalib. Ummu hani. Radiyallahu ta'ala anha, semoga Allah senantiasa memberikan keridhaan kepada beliau. Qalat, beliau berkata, dhahabtu ila Rasulillah, aku pergi ke tempatnya Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, amal fathi, di waktu Fathu Makkah. Fathu Makkah itu adalah di saat Allah memberikan kemenangan kepada Rasulullah, di saat Nabi Muhammad setelah diusir dari kota Makkah, lalu Allah kembalikan bagi Nabi Muhammad ke tempat kelahirannya dengan kebesarannya, dengan kemenangannya. Wajaduhu yaktasilu, waktu aku ke rumah baginda Nabi dalam keadaan beliau mandi. Falamma faragha min ghuslihi, setelah selesai mandi, shalla, Nabi Muhammad melakukan salat, tamani raka'atin, 8 rakaat. Madzalika duha, itu salat duha. Maka dari judulnya yang disebut oleh Imam Nawawi sudah cukup. Paling sedikit 2, sedang 4, paling banyak berapa? 8 rakaat. Ya. Muttafaqun alaih, hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wa hadza mukhtasaru lafzi ihdar riwayati Muslim. Ini adalah diringkas dari salah satu riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah ta'ala. Baik, sudah jelas hitungan sholat duha. Kemudian ada tambahan ini masih sholat duha. Babu tajwizi sholat di duha min irtifa'i syamsi. Ini bab lain lagi, bab 207. Bab melakukan sholat duha itu setelah tajwizi, setelah melewati irtifa'i syamsi, matahari meninggi. Ini akan menjelaskan tentang waktu sholat duha. Ila zawaliha, sampai matahari sebelum tergelincir di atas kepala. Selagi matahari belum di atas kepala, maka itu waktu duha. Waktu duha terbentang dari matahari terbit, kita tunggu sejenak sampai setinggi qadra ramhin. Itu hadnya kalimat Nabi. Qadra ramhin artinya apa? Setelah matahari terbit, meninggalkan landasannya, meninggi, dan antara matahari dengan tanah itu diperkirakan satu tombak. Itu hanya perkiraan saja. Mungkin sederhananya adalah kalau di bawahnya bisa dikasih matahari lagi. Atau kalau menit kurang lebihnya 10-an menit, 11 menit, 12 menit. Maka setelah meninggi itulah waktu duha. Waktu duha. Wal afdal, dan yang paling utama, antusalla. Salat duha itu dilakukan indashtidadil harri, waktu mulai panas menguat. Jadi seperempat siang, kalau siang dibagi 4, setengah, separuh, setengah, seperempat. Ini separuh daripada jam 6 sampai jam 12 berarti apa? 6 sampai jam 12 itu 6 jam. Berarti 6 jam, ya 3 jam. 3 jam setelah matahari terbit. Kurang lebihnya seperti itu. Itu adalah waktu yang paling tepat. Paling bagus kita kalau ingin melakukan sholat duha. Wartifa'id duha, dan setelah meningginya waktu duha. Jadi setelah meninggi, mulai meninggi, itulah paling bagusnya. Paling meninggi dan mulai memanas. Waktu duha adalah di saat matahari mulai meninggi. Meninggalkan landasannya setinggi ramah, setinggi tombak. Kemudian setelah itu meninggi lagi dan mulai panas. Itulah waktunya sholat, apa waktu utama sholat duha. An Zaid ibn Arqam radhiyallahu ta'ala anhu, dari Sayyidina Zaid ibn Arqam, semoga Allah senantiasa memberikan keridhaan kepada beliau, annahu ra'a qauman, beliau melihat satu kaum, yusalluna minat duha, melakukan sholat duha. Faqala, kemudian berkata, kemudian Sayyidina Zaid berkata, amalaqat alimu anna salata fi khairi hadhihi as-sa'ah afdal, apakah mereka itu tahu bahwasanya selain waktu ini adalah ada lebih bagus? Jadi kitanya ceritanya begini, Zaid bin Aqam melihat orang melakukan salat duha itu awal-awal, habis matahari terbit langsung melakukan matahari terbit, setelah meninggi sekitar 10 menit tadi tiba-tiba langsung salat. Kemudian Sayyidina Zaid bin Arqam menegur, apakah mereka tidak tahu bahwasanya ada waktu yang lebih bagus daripada waktu saat ini? Lalu Sayyidina Zaid bin Arqam menukil, inna Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, salatul awabina, Sholat awabin, jadi sholat awabin itu, sholat duha itu disebut juga sholat awabin. Awab itu artinya orang kembali kepada Allah. Sholatnya orang yang tobat, sholatnya orang yang rindu kepada Allah, itu namanya sholat awabin. Dan takbir nabawi, ungkapan dari Nabi, sholat awabin itu adalah sholat duha. Di sana ada pendapat sholat awabin adalah sholat yang dilakukan beberapa rakaat setelah maghrib. Akan tapi, lihat, ini adalah langsung lafaz dari Nabi, sholat awabin adalah sholat duha. Yang menjadikan sholat awabin adalah bainal isya'aini, antara maghrib dengan isya, 2-6 rakaat, tidak ada masalah. Cuma tidak bisa mengalahkan awabin ini, makna ini. Karena ini adalah dari baginda Nabi SAW. Awabin, sholatnya orang yang kembali kepada Allah. Yang sedang sholat duha ini namanya orang awabin. Tandanya orang tobat beneran itu. Kalau sudah mulai rindu sholat duha itu. Hina tarmadul fisalu, mulai memanasnya al-fisal itu anak unta. Al-fisal anak unta itu, sebab unta itu kalau yang pernah umroh, semoga bisa umroh yang belum. Kalau Anda pergi ke mana itu lupa saya, ke daerah. Kalau ke Arafah itu keliling-keliling, biasanya langsung ke susu unta. Lumayan Anda tahu panasnya di sana nanti. Jadi anak unta itu kan dijemur. Jadi kalau sudah mulai jam 9 kelihatan pundaknya anget. Nah, itulah waktunya sholat duha yang lebih bagus. Dikatakan yaitu semulai meninggi sepertiga, seperempatnya, seperempat tadi. Seperempat dari siang itu. 3 jam dari waktu terbit matahari, kurang lebihnya seperti itu. Yarmadu bifathi ta'i wal mimi yarmadu wa bidhadhi al mu'jamati dengan dhad yang bertitik yarmadu. Yani syiddatul hari, sangat panas. Wal fisal jam'u fasil wa huwa as-saghir min al ibil, fasal itu jam'u fisal, jamak fasil, yaitu unta kecil. Selesai. Kemudian ada tambahan sedikit bahwa pernah kami hadirkan di sini tentang salat isyraq. Supaya orang tidak ragu tentang sholat isyraq, di sini tidak disebut sholat isyraq sebab kebanyakan ulama termasuk Imam Nawawi sendiri mengatakan sholat isyraq itu adalah sholat duha, maka Imam Nawawi tidak perlu menyebut judul baru tentang sholat isyraq. Cuman perlu dihadirkan sholat isyraq bagi yang mengatakan ada riwayat dari baginda Imam Tirmidzi mengatakan man shallal ghadata fi jama'atin, barang siapa salat subuh dengan berjamaah, thumma qa'ada, lalu duduk, yadhkurullaha, menyebut nama Allah, hatta tatru asy-syamsu, sampai matahari terbit, setelah sampai matahari terbit, thumma yusalli raka'ataini, kemudian melakukan salat 2 rakaat, lahu kana lahu, maka bagi orang tersebut ka ajri hajjatin wa umratin tamatin. Kalau ada orang salat berjamaah subuh kemudian dia bertahan di tempat tersebut sampai terbitnya matahari, dan setelah matahari terbit mulai duduk di situ berzikir, maksudnya tidak menyebutkan selain Allah. Tidak menyebutkan dengan sesuatu selain untuk Allah. Berzikir, belajar, baca Quran, semuanya. Sampai matahari terbit. Setelah terbit, ditunggu. Setelah matahari terbit, kemudian dia melakukan sholat 2 rakaat, maka dia mendapatkan pahala haji dan umroh sempurna. Baik, bagi yang mengatakan ada dari madhab Syafi'i juga ada yang mengatakan, biarpun itu lemah, itu juga yang dikuatkan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah, sholat isyraq bukan sholat duha. Anda boleh mengambil pendapat tersebut, sholat isyraq bukan sholat duha. Anda pun juga boleh mengatakan sholat isyraq adalah sholat duha. Enggak ada masalah, jangan ribut di masyarakat. Adapun waktunya, ikhtiatnya para ulama, supaya kita tidak berbenturan dengan yang mengatakan sholat isyraq adalah sholat duha, bagi yang mengatakan waktunya sama, karena sholat isyraq itu bisa dikatakan waktunya sama. Artinya waktu duha. Cuman begini urutannya, sholat isyraq dulu, baru setelah itu sholat duha. Sholat isyraq dulu, sholat duha. Memang ada yang mengatakan setelah terbit matahari langsung, agar tapi ini ihtiyat, lebih hati-hati dan mendapatkan pahala isyraq. Setelah matahari terbit, tunggu beberapa menit, baru melakukan sholat isyraq 2 rakaat. Setelah 2 rakaat, baru kita melakukan sholat duha 8 rakaat. Atau 2 rakaat. Bagi yang tidak mau, mungkin karena malas, Atau mungkin karena tidak mengikuti pendapat yang mengatakan sholat isyrak itu ada, cukuplah Anda melakukan sholat duha. Selesai. Baik. Jangan sampai menyalahkan dalam hal ini. Kita tidak biasa menyalah-nyalahkan karena ulama. Biarpun pendapat dalam mazhab Syafi'i yang mengatakan sholat isyrak itu bukan sholat duha adalah lemah. Tapi diamalkan bukan suatu yang salah. Double kok pahalanya. Habis sholat isyrak dua rakaat lalu sholat duha. Hebat. Baik. Selesai ini masalah sholat duha. Kita sambung dengan sholat tahiyyatul masjid. Babul hadfi ala sholati tahiyyatul masjid. Himbauan untuk melakukan sholat penghormatan kepada masjid. Bukan kepada masjidnya sebenarnya. Kepada Allah. Cuman masjid sesuatu yang dihormati, dimuliakan. Wa karahiyatil julusi dan makruhnya untuk duduk. Qabla ayyusalli rakaataini. Sebelum seseorang melakukan sholat dua rakaat. Fi ayyi waqtin dakhala. Kapanpun dia masuk. Wasawa'un sholla rakaataini biniyati tahiyyati. Boleh dia. Apakah dia waktu masuk dengan niat tahiyyatul masjid? Atau sholati faridatin atau sholat fardu. As-sunnati ratibatin atau sholat sunat rawatib. Ghairiha atau yang lainnya. Jadi begini. Sholat tahiyyatul masjid adalah sholat penghormatan kepada masjid. Hakikatnya juga penghormatan kepada Allah. Sholat tahiyyatul masjid itu sunnah. Makruh bagi orang yang masuk masjid lalu tidak melakukan sholat tahiyyatul masjid. Kecuali jika Anda berada di Masjidil Haram lalu Anda ingin tawaf. Bagi yang masuk Masjidil Haram lalu ingin tawaf, Anda tidak perlu sholat tahiyyatul masjid. Karena tahiyatnya penghormatan kepada Ka'bah itu dengan tawaf. Kecuali, ingat, bagi Anda yang datang ke Masjidil Haram, tidak niat untuk tawaf. Dibedakan ya. Jangan diratakan, jangan disamakan. Nanti malas masuk Masjidil Haram, tidak tahiyatul masjid. Masuk Masjidil Haram, tidak disunatkan tahiyatul masjid bagi yang mau tawaf. Bagi yang tidak tawaf, ya penghormatannya adalah tahiyatul masjid. Baik semua masuk masjid disunahkan tahiyyatul masjid. Masjid manapun. Apa yang disebut masjid itu? Yang pertama harus tanah yang wakaf. Kemudian setelah itu wakaf dan bangunannya diniatkan untuk masjid. Niat masjidiyah. Kalau ada orang bangun hanya untuk sholat saja tidak disebut masjid, maka belum dihukumi masjid. Harus niat dijadikan masjid. Bahkan kalau ada tanah wakaf untuk sholat, untuk masjid, kemudian sepotak dikasih patok, patok, patok, ada payungnya begitu, lalu diniatkan jadi masjid, Anda tahiyatul masjid di situ. Belum bangunan megah semacam ini. Ini tahiyatul masjid. Kemudian selanjutnya, sholat tahiyatul masjid ini enggak kenal waktu. Kembali ke belakang, ada sholat yang diharamkan dilakukan di waktu-waktu tertentu. Setelah sholat subuh sampai terbit matahari, setelah terbit matahari sampai meninggi, atau setelah sholat asar, setelah melakukan sholat asar sampai terbenam matahari, sampai masuk waktu maghrib. Ada sholat-sholat itu yang diharamkan. Tapi sholat apa yang diharamkan dilakukan di waktu itu? Sholat yang diharamkan dilakukan setelah melakukan sholat asar, atau sebelum terbenamnya matahari, atau yang diharamkan dilakukan setelah sholat subuh, atau diharamkan waktu terbit matahari hingga meninggi setinggi tombak, sholat yang diharamkan itu bukan semua sholat. Agar faham dulu di sini. Sholat yang diharamkan di waktu itu hanya dua sholat. Selebihnya Anda boleh lakukan setelah sholat subuh. Dua sholat ini apa? Yang pertama sholat sunnah mutlak. Yang enggak pakai nama. Tiba-tiba Anda langsung sholat, setelah sholat subuh, langsung Allahu Akbar. Sholat apa? Sholat sunnah mutlak, enggak pakai nama. Maka haram dilakukan saat itu. Tapi kalau sholat qabliyah subuh, yang belum dilakukan karena kita keburu-buru jamaah didirikan, maka boleh dilakukan setelah sholat subuh. Dan ini disepakati, tidak ada khilaf dalam hari ini, enggak usah ragu. Pernah kami sampaikan pada pertemuan yang lalu bahwasanya jika Anda ketinggalan qabliyah subuh, maka hendaknya Anda tetap melakukan setelah sholat subuh. Tapi yang enggak boleh tadi yang pertama sholat apa? Sholat mutlak. Kemudian yang kedua adalah sholat yang sebabnya adalah nyusul di belakang. Sholat sunnah yang sebabnya di belakang. Contoh apa? Sholat yang sebabnya di belakang itu seperti sholat sunat umroh. Sholat sunnah umroh itu dengan umrohnya duluan sholatnya atau umrohnya? Sholat dulu baru umroh. Maka hati-hati, kalau Anda masuk ke mikot setelah asar, Anda tidak perlu sholat sunnah umroh. Kenapa? Karena sebabnya di belakang. Sebabnya adalah umrohnya nanti, sholat dulu. Jelas ya? Tapi kalau sebabnya mendahului atau sebabnya menyertai, maka tidak haram dilakukan di waktu-waktu yang katanya haram tadi. Contoh, sholat tahiyatul masjid sama sholat wudhu yang akan dibahas dua langsung saat ini. Sholat wudhu itu dengan wudhunya duluan mana? Wudhu. Maka kapan Anda wudhu, Anda boleh melakukan sholat sunnah wudhu. Kapanpun waktunya itu. Biarpun itu waktu yang katanya diharamkan. Anda habis sholat subuh, tak taunya Anda ke toilet, sekalian Anda wudhu. Balik lagi ke tempat sholat, Anda melakukan sholat sunnah wudhu. Anda habis sholat di masjid, sholat subuh berjamaah. Belum beres Anda baca wirid. Tak taunya ada sakit perut. Anda pergi ke toilet. Lalu ngambil air wudhu. Sudah begitu Anda ngambil air wudhu, Anda masuk masjid lagi. Coba, masuk masjid sunahkan apa tadi? Tahiyatul masjid. Ketahuilah, biarpun itu katanya waktu yang diharamkan, menjadi tidak haram karena apa? Sebabnya mendahului atau sebabnya menyertai. Hanya satu tok yang haram, sebab yang ada di belakang. Selesai. Maka ini isyarat dari Imam Nawawi rahimahullah, fi ayyi waqtin dahal, kapanpun masuk ke masjid, enggak ada keharaman melakukan sholat. Yang repot dengan siapa? Yang repot dengan orang yang punya ilmu. Kadang-kadang sah ustaz pun jadi takut. Wah, dibilang haram, haram. Siapa yang ngomong? Orang tidak punya ilmu. Masa ustaznya takut sama yang tidak punya ilmu? Kadang-kadang kita lebih takut. Wong kita umroh saja gara-gara pakai pengikat, pakai pakai baju ihram. Kita kan sudah selesai ditutup. Itu kalah sama orang. Enggak boleh haram. Sudah begitu pakai ribut lagi, ya sudahlah kita ikuti. Daripada ribut mereka. Wong tidak haram saja. Kadang-kadang yang punya ilmu pun kalah. Baik, selesai ya. Kita lanjutkan sekarang. Wa an Abi Qatadah, dari Imam Abi Qatadah radhiyallahu taala anhu, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza dakhala, Rasulullah bersabda, idza dakhala ahadukumul masjida, jika ada salah satu dari kalian masuk masjid, fala yajlisu, maka hendaknya tidak duduk, hatta yusalli raka'ataini, sehingga melakukan salat dua rakaat. Ingat, masjid syaratnya harus wakaf. Yang tidak wakaf tidak akan jadi masjid selamanya. Yang kedua, diniatkan untuk masjid. Tapi kalau niatnya akan saya jadikan musalla, tidak akan jadi masjid. Karena apa? Tidak diniatkan jadi masjid waktu membangun. Harus diniatkan masjidiyati. Biarpun wakaf, saya wakafkan untuk sholat, dikatakan para ulama, kalau ada bangunan saya wakafkan untuk sholat, madhab kita Imam Syafi'i, kalau Imam Abu Hanifah mengatakan semua yang diwakafkan untuk sholat jadi masjid. Kalau madhab kita tidak. Kalau tidak diniatkan, maka itu adalah kinayah. Maksudnya kinayah gini. Kalau ada orang, aku jadikan tanah ini wakaf dan bangunannya wakaf untuk sholat. Wakafnya untuk sholat. Jika sebuah bangunan diwakafkan untuk sholat, maka itu adalah sharih, jelas di dalam urusan wakaf. Pasti jadi wakaf. Tapi kinayah tidak akan jadi masjid kecuali diniatkan di dalam hatinya. Maksudmu sholat apa? Ya maksudku tak jadikan masjid. Jadi masjid kalau begitu. Kinayah. Baik, selesai. Jadi musola di kampung-kampung itu kalau memang yang membangun niatnya tidak menjadikan masjid, maka dia wakaf untuk sholat saja. Maka orang haid boleh duduk di musola tersebut. Tapi kalau sudah diniatkan masjid, biarpun katanya kotak kecil tadi, kubuk kecil diniatkan masjid, maka wanita haid pun haram duduk di dalamnya. Menurut empat madhab. Masalah wanita haid ya, supaya tidak dihukum. Kecuali ada beberapa orang akhir zaman mencoba menghadirkan madhab-madhab yang lain, pendapat-pendapat yang lain, itu urusan mereka. Kita hanya menghadirkan pendapat ulama empat madhab untuk hati-hati saja. Baik, kita lanjutkan. Wa an Jabir radhiyallahu ta'ala, dari Sayyidina Jabir radhiyallahu ta'ala, qala, beliau berkata, ataitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa fil masjid. Beliau di dalam masjid. Wa huwa fil masjid faqala salli rak'ataini. Waktu Nabi di dalam masjid, Jabir datang. Salat dulu 2 rakaat. Salat dulu 2 rakaat. Nah, sekarang sampai kapan hilangnya kesunahan kalau kita masuk masjid? Satu, Anda tidak lagi disunnahkan kalau Anda sengaja duduk. Nah, berarti sudah hilang kesunahan tahiyatul masjid kalau Anda sengaja duduk. Satu. Yang kedua ditulis, kalau Anda duduknya tidak sengaja tapi sebentar karena lupa tiba-tiba duduk, Anda berdiri lagi masih sunnah. Tapi kalau Anda duduknya tidak sengaja dan sebentar, maka masih sunnah. Tapi kalau duduknya Anda tidak sengaja, Anda biasanya tahiyatul masjid tidak tahu karena apa, diajak ngobrol bisik-bisik, rupanya temannya mau ngasih hadiah apa itu, tapi kan duduk sampai lupa. Kalau lama, enggak sunnah lagi tahiyatul masjid. Lamanya itu seberapa waktu sih? Lamanya itu adalah jika ada orang sholat 2 rakaat sudah selesai, gitu loh lamanya. Paham ya? Lamanya. Kemudian berdiri, mungkin kita masih nunggu adzan atau dan sebagainya. Kalau kita berdiri itu apakah masih sunnah melakukan sholat tahiyatul masjid? Ada dua pendapat di dalam hal ini. Sudahlah, jangan bikin orang susah ya. Memang banyak yang mengatakan, termasuk Imam Romli mengambil dari ayahanda beliau dan para ulama madhab Syafi'i, ulama banyak mengatakan begini. Termasuk disebutkan oleh Syekh Bakar Syatok dalam Hasyiah I'anatut Thalibinya bahwa kalau berdirinya lama, berdirinya lama, lama, maka tidak lagi sunnah. Dan lama tadi diperkirakan kalau melakukan sholat sudah cukup. Cuman kita lihat orang di masjid biasanya lagi azan, dia nunggu berdiri, nunggu tahiyatul masjid. Maka jangan pakai ini. Kalau pakai ini nanti kasihan dia. Maka pakai pendapat yang kedua bahwasanya biarpun lama berdirimu, maka ketahuilah karena engkau belum duduk, maka tahiyatul masjid tetap disunnahkan. Selesai. Babu, satu hadis lagi dan selesai hadis. Babu istihbabi rak'ataini ba'dal wudu. Bab salat 2 rakaat setelah wudu. Kalau Anda melakukan wudu sunnah, setelah itu Anda melakukan salat sunnah. Wa Nabi Hurairah diriwayatkan dari Imam Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala li Bilal, beliau berkata kepada Sayyidina Bilal bin Rabah. Lagi-lagi Bilal itu bukan orang yang pangkat tinggi. Di hadapan manusia, dia dari budak yang diberdekakan dari golongan kulit hitam, tapi ternyata disanjung Nabi dan mulia. Ternyata berita di surganya sudah didengar oleh Nabi. Allah sallu ala Sayyidina Muhammad. Ya Bilal, wahai Bilal, ya Bilal, hadithni, beritahu aku. Nabi bisa saja mendapatkan dari wahyu, cuman hari itu Nabi tidak diberi wahyu untuk mengetahui. Jadi jangan, Nabi itu tahu gaib kalau dikasih tahu oleh Allah dari berita wahyu. Ya Bilal, hadithni, kasih tahu aku. Bi arja amalin amiltahu, paling besarnya amal yang kau harap. Fil islami, dalam Islam, amal apa yang paling besar kau harap pahalanya di situ? Maksudnya yang paling kau senangi, yang harapanmu dengan amal itu akan selamat di surga itu apa? Fa inni, sesungguhnya aku, kata baginda Nabi, sami'tu daffana laika, aku menemukan suara sandalmu, dalam riwayat khashkhashatak, nya sandal, bunyinya sandal. Dalam riwayat khashfana alaik, bunyi sandal, sama artinya. Aku mendengar suara sandalmu, baina yadayai, di hadapanku, fil jannati, di surga. Ini adalah kisah Isra Mi'raj. Anda jangan bertanya, Bilal Mas Bial, Bilal kok masih hidup, kok ada berita di surga itu bagaimana ini? Mungkin Anda bertanya terlintas seperti itu. Ketahuilah bahwa Nabi waktu di Isra dan di Mi'rajkan itu keluar dari undang-undang manusia biasa. Dari perjalanannya pun keluar dari undang-undang. Kalau orang melakukan kecepatan seperti itu sudah hangus. Bukan saja mengitari bumi, akan tapi di luar batas langit. Kemudian lagi di luar undang-undang manusia, Nabi berdialog dengan kakek-kakek beliau, para nabi-nabi terdahulu. Di luar undang-undang manusia, enggak berlaku undang-undang ini, karena Nabi undang-undangnya beda. Aturan yang dijalani Nabi itu beda. Namanya mukjizat. Namanya mukjizat. Sampai Nabi dimasukkan ke surga. Loh, kok Nabi surga kan? Penghuni surga kan masih di dunia. Begitulah Nabi masuk undang-undang alam lain. Sehingga Nabi melihat surga, mendengar suara sandalnya. Bahkan melihat neraka, sampai melihat ada orang di neraka, ini ada berzina, ada ini. Dilihat oleh baginda Nabi. Loh, orangnya masih di dunia. Bahkan mungkin hidup di abad ini. Tapi dilihat Nabi saat itu. Apa yang dilihat Nabi? Nabi masuk undang-undang baru. Sehingga ilmu Nabi diberi oleh Allah, sehingga Nabi melihat apa yang akan terjadi nanti di surga. Ini fulan, fulan, fulan, fulan. Termasuk Bilal, sandalmu aku dengar di surga. Bilalnya masih hidup di dunia. Nah, maka tidak usah ragu masalah, kalau masalah mukjizat. Sering ditanyakan hal ini. Baik. Qala Bilal berkata, ma'amiltu amalan arja indi. Aku tidak melakukan satu amal yang sangat aku harap pahalanya. Min anni, melebihi dari apa yang aku lakukan. Sesungguhnya aku lam atatahhar tahuran tuhuran, aku tidak melakukan bersuci, aku tidak bersuci berwudu, fi sa'atin min lailin aw naharin, siang atau malam, pokoknya kalau wudu aku, illa shallaitu, pasti aku langsung salat, bidzalika tuhuri, dengan wudu tersebut. Maksudnya gini, tidak berwudu aku kecuali aku melakukan salat. Ma kutibali an usalliya, yang bisa aku lakukan untuk salat. Minimal 2 rakaat tadi. Jadi sudah diberi kemudahan, namanya sering disebut dengan syukril wudu, maksudnya nyukuri wong wudu. Wudu itu kan karunia dari Allah. Orang bisa wudu ada air, syukurilah dan mensyukuri nikmat menggunakan untuk sesuatu yang diridai oleh Allah. Maka Sayyidina Bilal melakukan salat 2 rakaat sukril atau salat wudu tadi, muttafaqun alaih. Wa hadha lafdzul Bukhari, ini adalah lafadznya dari Imam Bukhari rahimahullah taala. Ad-daffu bil fa'i sautun na'li, yang namanya daff adalah suara sandal, wa harakatu, dan gerakan gesekan sandal, al ardi, ke bumi, wallahu a'lam bis-shawab. Semoga Allah memberikan kepada kita pemahaman yang benar. Dan ingat lagi-lagi, salat wudu adalah tidak kenal waktu. Kapan saja Anda wudu, maka Anda disunahkan untuk melakukan sholat sunnah 2 rakaat. Wallahu a'lam bissawab. Baik, syukran katsiran kami aturkan kepada guru kita semua, Buya Yahya. Mudah-mudahan apa yang telah beliau sampaikan dapat bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, para hadirin, para hadirat, para pemirsa dan juga para pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kita memasuki sesi tanya jawab. Seperti biasa, sebelum kami memberikan kesempatan kepada para jamaah untuk bertanya, kami akan membacakan terlebih dahulu beberapa pertanyaan yang telah masuk melalui sosial media. Itu pertanyaan yang pertama, datangnya dari hamba Allah dari Ponorogo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, saya mau tanya. Saya sudah lama menjanda dan sampai sekarang belum punya suami lagi. Saya ingin sekali menikah. Saya sudah sholat dan berdoa agar dimudahkan jodohnya. Lalu apalagi yang harus saya lakukan, Buya? Doa apa yang bisa mempercepat jodoh? Banyak yang minta seperti itu. Yang harus diketahui yang pertama adalah, bagi siapapun yang diuji Allah dengan kejandaan, ketahuilah orang janda itu dia punya pengalaman dalam urusan yang sangat pribadi. Maka himbauan, bukan sekedar himbauan biasa, yang harus ditakuti oleh siapapun, khususnya para janda dan para duda, adalah kehinaan zina. Takut pada zina adalah kehinaan zina. Sebab kadang Ini sampai terjadi, semoga Allah memberikan hidayah dan mengampuni. Ada seorang wanita yang menjanda, kemudian dia punya anak, karena dia malu tidak berani dengan anaknya, dia tidak menikah, akan tapi dia berzina. Kehinaan di atas kehinaan. Zina adalah hina di dunia. Ada pintu halal, kenapa harus berzina? Hai hamba Allah. Ada pintu halal namanya pernikahan. Kalau Anda punya hajat, kecuali Anda seperti Rabi'ah Adawiyah, yang tidak peduli lagi dengan urusan syahwat, dingin. Ada memang sebagian orang, setelah suaminya meninggal atau apa, dia dingin, tidak pernah bangkit syahwatnya. Akan tapi zaman ini zaman rusak, yang dingin pun akan dipanasi, karena tontonan sudah kotor hari ini. Maka himbauan menikah ini adalah sebuah keharusan di hari ini. Menikah halal, cari pintu halal, cari bab halal. Jangan sampai main-main urusan haram, kadang-kadang menikmati urusan WA. Sampai ada yang berkata, iya bu ya, dulu waktu saya punya suami, waktu halal dengan suami saya itu malas SMS. Setelah cerai, kenapa kok saya senang SMS-an dengan suami saya? Setan yang berbicara. Kalau dengan haram, lezat sama setan. Dikasih buah-buah, dikasih bumbu-bumbu. Maka takutlah kepada Allah, wahai para janda. Ada pintu halal di sana. Ini yang pertama. Nasihat yang kedua, bagi anak-anak yang mempunyai ibu janda. Hei, para anak yang mempunyai ibu janda atau bapak duda. Jangan pandang bapakmu dan ibumu selamanya sebagai bapak dan ibu. Tapi ketahuilah, beliau berdua adalah juga seorang laki-laki, seorang pria, dan seorang wanita. Harus dipandang sebagai seorang wanita. Barangkali punya hajat. Kalau punya hajat, izinkan. Anda tidak punya hak untuk melarang dia. Karena ibunda mempunyai kebutuhan yang tidak bisa diwakilkan kepada siapapun. Ridho Allah itu harus selalu dihadirkan dalam setiap kehidupan kita. Ada seorang nala melarang ibunya menikah lagi, menikah lagi. Terus apa yang kau bisa berikan kepada ibunda? Ini adalah kebutuhan pribadi. Ibumu tidak butuh uang dan sebagainya. Akhirnya ibunya itu karena takut kepadanya, diam-diam melakukan keharaman. Na'udzubillah min dzalik. Baik. Kemudian yang ketiga. Jika memang Anda sebagai seorang janda yang memang sudah punya hajat yang demikian, betul. Cara pertama adalah memohon kepada Allah. Setelah memohon kepada Allah, ada usaha dong. Tapi usahanya usaha yang baik dong. Bukan dengan pacaran. Anak gadis saja enggak pantas pacaran, janda pacaran. Sudah punya anak banyak. Ya, bukan itu. Akan tetapi ketahuilah. Caranya adalah, kalau memang sudah punya hajat, dan mohon maaf, semua orang tahu tentang kebutuhan pribadinya. Kalau hajatnya sangat besar dan sebagainya, usaha. Dan usahanya adalah, jangan Anda menanti saja. Jadilah seperti orang-orang besar pada zaman dahulu, Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Jadilah Anda seperti Sayyidah Hafsah. Wahai para orang tua yang punya anak janda, jadilah Anda Umar bin Khattab. Apa yang dilakukan Sayyidah Khadijah Al-Kubra? Beliau tahu beliau adalah seorang janda yang umurnya jauh di atas baginda Nabi. Akan tapi beliau adalah punya iman waktu itu. Biarpun hidup pada masa jahiliyah, tapi Sayyidina Khadijah termasuk orang yang terjaga. Tidak ternodai kehidupannya dengan penyembahan kepada berhala. Masih ada keimanan, percaya kepada Tuhan Allah. Lah dia yakin bahasanya jodoh tak akan lari kemana. Namanya nasib baik kan bisa saja Allah berikan kepada siapa saja. Maka ini cerdasnya Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Nah, Anda janda, jadilah Anda Khadijah. Lalu Sayyidah Khadijah melihat Rasulullah yang sangat masyhur dengan kejujurannya. Anggap saja Anda ini janda wanita karir kayak Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Tapi jangan serta-merta Anda langsung datang ke laki-laki tersebut, ya rendah Anda. Jadilah Khadijah, gimana Khadijah? Pengin tahu, gimana kinerjanya Muhammad ini? Diutuslah Maisarah, daganglah kau dengan Muhammad, ajak berdagang. Ini wanita karir hebat, enggak perlu WA-an, enggak perlu SMS-an, bisa melihat dari jauh. Nabi Muhammad pergi ke Syam, setelah itu pulang pembantunya Khadijah bercerita, istimewa. Enggak perlu komunikasi. Kalau ngomong bisa, tapi enggak perlu komunikasi. Komunikasi langsung kepada Allah dia. Enggak perlu komunikasi Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Enggak perlu. Orang lain gimana Maisarah, kabarnya gimana? Jujur banget. Terus dia berkah, terus tutur katanya lembut, terus semua pembeli senang semua, terus mantep. Kemudian Sayyidah Khadijah bersepakat dengan keluarganya untuk datang kepada keluarga baginda Nabi. Nasib baik. Siapa yang menduga Sayyidah Khadijah akan dapat Rasulullah? Setelah itu ternyata baginda Nabi SAW ternyata dengan keluarga menerima kisah itu, menerima semuanya. Setelah itu menikah, wanita Arab menangis semuanya. Semua pada berkata, kenapa aku tidak jadi Khadijah? Caranya ya, ini himbauan kepada janda, Anda boleh mencari. Anda bisa melihat seorang laki-laki baik, Anda minta tolong kepada seorang alim, Ustaz, bisa enggak laki-laki itu dengan saya? Tak tahunya ditolak. Ya, ada kisah ditolak, supaya Anda tidak terlalu kecewa. Sayyidina Umar bin Khattab, ayo. Karena mencari kebaikan itu harus. Jangan seperti orang putus asa, yang penting laki-laki. Haji, ini kok perempuan rendah banget. Cari yang baik dong, ahli sholat, ahli ibadah, yang benar. Manusia sejagat kok jadi dunia kok seperti seluas daun kelor. Itu hatimu yang sakit. Gara-gara jatuh cinta itu. Gula jawa rasa coklat. Kalau enggak dia enggak mau. Ini kan bodoh banget. Pilihanmu luas. Makanya kaidah yang pernah selalu kami hadirkan. Bangun cinta di atas pernikahan. Jangan membangun pernikahan di atas cinta. Anda akan menjadi petualang cinta yang tidak ada ujungnya. Baik, Sayyidina Umar bin Khattab kisah. Punya janda, anak janda namanya Sayyidah Khafsah. Datang ke Abu Bakar, paling cari. Cari menantu jangan tanggung-tanggung, cari yang paling istimewa dong. Kan gitu ya. Abu Bakar ini orang paling hebat nih. Paling dicintai Nabi ini. Hei Abu Bakar, ada apa Umar? Aku punya anak janda namanya Khafsah. Barangkali kau ada hajat dengan Khafsah? Diam, enggak jawab. Harus ngerti ya, Anda kalau orangnya diam berarti ditolak. Enggak usah tanya, apa sebabnya? Kenapa tidak diterima? Wah ini Anda sakit nanti kalau dengar jawabannya. Ini, ada laki-laki datang ke kami, Bu ya, saya ditolak. Apa alasannya kau enggak ngasih tahu sama saya? Kalau dikasih tahu kau nangis. Enggak usah pengen tahu, kalau sudah diam berarti Lalu datang kepada Uthman bin Affan, tingkat yang kedua, orang paling hebat. Ya Uthman, apa sahabatku Umar? Kau tahu aku punya anak janda namanya Khafsah. Bareng kalau ada hajat, diam juga. Sampai dikatakan dalam riwayat, saya itu marah sakit hati. Manusiawi. Ngadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku punya anak dan itu tanggung jawabku. Aku merindukan kalau punya menantu yang hebat, yang bagus. Aku sodorkan ke Abu Bakar, Abu Bakar diam, tidak menerima. Kemudian aku sampaikan kepada Uthman juga diam, tidak menerima. Sambil sedih, apa jawab baginda Nabi? Hei Umar, Uthman akan menikah dengan wanita lebih bagus dari putrimu. Dan putrimu akan menikah dengan laki-laki lebih bagus dari Abu Bakar dan Uthman. Siapa ya Rasulullah? Memang ada orang lebih bagus dari Abu Bakar sama Uthman? Yang menikahi putrimu adalah aku sendiri. Tidak diduga-duga. Sallallahu alaihi Sayyidina Muhammad. Niat baik, makanya jangan kalau cari jodoh gantungkan ke dia, kalau enggak dia enggak bisa. Enggak, disiapkan oleh Allah di belakang lebih hebat lagi. Tenang saja, podo ora kelongi. Itu saja. Sama-sama utuhnya kok pusing. Gara-gara dilamar stres minum Baygon. Tranquila. Jadi Anda jadi wanita mulia, Anda boleh menawarkan, "Hei, aku engkau mau padaku enggak?" Enggak usah gitu, itu rendah. Melalui seseorang yang berwibawa. Karena kadang begini. Ini kaidah. Jika laki-laki itu baik, enggak pernah berpikiran tentang wanita. Dengan niat baik Anda, dia enggak pernah berpikir kecuali langsung Anda. Oh, ya sudahlah. Akhirnya jangan dianggap semua laki-laki sama, kan begitu. Ada laki-laki yang memang dalam hidupnya dia kosong, enggak pernah berpikir tentang wanita. Mungkin setelah istrinya meninggal atau apa, dia berpikir tenang dulu ya Allah. Tak tanya Anda datang melalui orang soleh. Enggak kelihatan Anda, kalau ngelihat Anda mungkin langsung enggak diterima kayaknya. Karena orang soleh ini berarti dia dekat orang baik, masya Allah. Kiai, di mana orangnya Kiai? Ada di sana. Saya pasrah deh dengan Kiai. Wah, dapat Anda. Caranya yang jangan SMS-an, WN. Jangan menikmati. Tahuilah setan itu menghiasi. Dengan yang haram, telepon saja deg-degan. Tapi dengan suaminya pun kadang apa? Tidak punya semangat untuk telepon. Naudzubillah. Baik, selesai ya. Anda jawabannya panjang karena itu penting ilmu disampaikan ya. Nah, semuanya. Ingat yang pertama tadi, doanya terus ya. Doanya terus. Dan terhormat. Terhormat, doanya terus. Kemudian usaha. Usaha yang baik, yang terhormat. Jangan jadi perempuan murahan. Baik. Semoga Allah memberikan kepada yang punya hajat untuk punya pasangan, Allah berikan pasangan yang istimewa. Pasangan dunia akhirat. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian pertanyaan selanjutnya datangnya dari hamba Allah dari Kebumen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya, bagaimana cara menghilangkan penyakit kecil hati atau minderan? Syukran Buya. Minder. Minder itu biasanya orang yang hanya bangga dengan dirinya. Justru orang minder itu kayaknya puncak sombong dia tuh. Ada namanya Rib'i, utusan-utusannya Rasulullah. Orangnya tua, jalan pakai tongkat, pakai keledai, sempoyongan. Jalan. Datang ke satu kaisar. Ketemannya kaisar. Modelnya begini, kamu siapa? Tiba-tiba duduk di sampingnya kaisar. Yang lain tuh kesot, jalannya pakai lutut. Ini tiba-tiba datang biasa. Aku adalah utusan-utusannya Nabi Muhammad. Bukan utusan Nabi Muhammad ya. Utusan-utusannya Nabi Muhammad. Dia mendengar utusan-utusannya Nabi Muhammad, gemetaran itu kaisar. Ini utusan-utusannya saja dengan baju compang-camping sederhana saja berani kayak begini. Bagaimana Muhammadnya? Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Mewakili Islam kelemak-kelemek kayak orang kurang makan. Wibawa Islam itu. Hah? Orang yang minder karena dirinya fakir, yang minder karena dirinya itu adalah rendah dalam urusan dunia, maka dia di saat diberi oleh Allah kelebihan akan jadi sombong. Yang menjadikan kita besar hati adalah Allah. Itu makanya orang minder itu bukan selalu baik. Bisa saja, kenapa minder? Saya kan orang melarat. Ya, oh jadi kalau kamu kaya lo begini, pasang dada begitu. Ya ini artinya minder itu bisa saja kesombongan yang tergencet oleh kefakiran. Makanya minder. Orang Islam gak bisa minder, boleh minder. Oh kita punya Allah, minder. Allah dan Rasulnya, gak boleh minder. Badan bisa kecil, kurus, hitam misalnya. Tapi gak boleh minder Islam. Kita bangga dengan siapa? Dengan Allah. Yang rendah orang bangga dengan hartanya. Makanya yang hidupnya bangga dengan harta, ketahuilah di saat nyungsep minder ya nanti. Sembunyi, kenapa? Saya malu dengan masa lalu saya, orang dulu kaya, saya pakai mobil. Terus sekarang yang melarat. Yang melarat terus kenapa? Ya melarat. Nah, makanya sebetulnya dia adalah sombong yang tergencet oleh kefakirannya atau kelemahannya. Maka saya kalau ada anak minder tak marahi. Umat Islam kamu minder. Ngadep. Mungkin kamu kecil hitam jelek banget. Tapi ya kalau ngadep ya assalamualaikum Haji. Gimana kabar? Baik. Haji, gimana Pak Haji? Enggak ada yang simpati sama kamu nih. Islam kok kayak begitu ya. Jadi bagaimana memerangi keminderan tersebut harus engkau tahu bahasanya. Keminderan itu bisa jadi kesombongan yang digencet oleh kefakiran dan kelemahanmu. Bahaya banget itu. Maka bangkitkan menjadi tindak minder. Kau ingat Allah dan Rasulnya. Kemana-mana kau itu wakilnya Rasulullah. Tampilkan Islam adalah punya kebesaran kita. La izzah, tidak ada kemuliaan kecuali dengan Allah. Kita dengan Allah. Jangan. Nah. Kemudian ini yang pertama. Yang kedua yang menghilangkan keminderan itu adalah di saat dirimu tidak berbangga dengan dunia. Kalau berbangga dengan dunia enggak. Biasanya pakai mobil apa namanya. Mobil wah gitu dah. Itu gara-gara pakai mobil angkot saja sudah minder sembunyi dia. Dijemput pakai angkot ustadznya tuh. Biasanya kalau mobil mewah langsung kelihatan. Wah jubahnya dikelebarkan keluar begini. Nah. Tapi giliran mobil ini, aduh mobil ini, nah, sebetulnya ini karena kefakiran jadi minder, itu sebenarnya sombong. Maka minder kadang itu adalah kesombongan yang digencet oleh kefakiran, oleh keadaan. Na'udzubillah. Jangan minder lagi saat ini. Anda dengan Islam, Anda dengan Rasulullah, Anda mewakili baginda Nabi, enggak boleh minder. Selesai. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Buya, saya mau nanya. Sudah 1 tahun saya deposito uang di bank konvensional dan baru saja saya ambil deposito itu. Tapi di situ ada bunga deposito sekitar 9,9 juta. Jadi menurut Buya, bunga deposito itu harus diapakan agar uang saya tidak ada riba lagi? Mohon petunjuknya. Dan apa hukumnya kita deposito di bank syariah? Terima kasih Buya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Yang pertama adalah Di deposito yang ada bunganya, bunga itu adalah riba. Bunga adalah riba, maka pertama yang harus Anda fahami, riba itu jangan Anda tinggal di situ. Anda harus ambil itu, dan sekalian modalnya pun Anda ambil. Anda harus hijrah, sudah. Yang mendengar suara ini niat, kalau belum bisa hijrah hari ini, paling tidak minggu depan atau tahun depan. Yang penting Anda niat hijrah. Alhamdulillah, saudara-saudara pada hijrah. Yang selama ini berada di dunia konvensional, sudah hijrah. Bahkan sampai suatu ketika ada hijrah, 10 tahun tidak beres. Kenapa? Karena begitu banyak duitnya. Sebab semua bank gandolin. Gimana Buya ini? Ya sudah, nanti kamu niat. Kalau tiba-tiba mati sewaktu-waktu, yang penting niat hijrah, selamat. Ya jangan bilang gitu, enggak. Justru kamu panjang umur, enggak akan mati kecuali beres. Ada. Jadi hijrah, jangan bertahan dengan kehinaan, na'udzubillah. Ambil. Nah sekarang, ini ambil bunga, ambil modal, kemudian bunganya dibawa kemana? Ini jawaban yang pertama, jawabannya panjang. Setelah itu bunga, jangan Anda makan, jangan berikan kepada anak-anak. Jangan Anda berikan ke masjid atas nama diri Anda sendiri. Lalu bagaimana? Gunakan untuk sesuatu yang tidak terhormat. Solokan, WC umum, dan sebagainya. Itu kan tidak boleh atas nama Anda. Kalau pakai atas nama Anda, Anda menggunakan. Kan jadi nama, disebut nama baiknya kan? 9 juta diam-diam saja, mungkin begini saja. Wah, ada selokan umum di sana, jom buat WC umum, terus WC umum biar dapat banyak duit kasih kotak amal barangnya mau. Oh iya, Anda bikin kotak amal. Diam-diam malam Anda masukin begitu. Enggak ada yang tahu kalau Anda yang ngasih. Tahu-tahu dibuka, 9 juta setengah. Dari mana duitnya? Enggak tahu. Anda pun pura-pura tahu, enggak tahu dari mana. Alhamdulillah. Jangan pakai atas nama dirimu. Ini 9 juta setengah ya buat kamar mandi. Anda memakai. Anda menggunakannya. Karena nama Anda pakai. Nah, jangan ditinggal di bank dong. Tambah gede, tambah senang banknya. Kemudian yang kedua adalah apa? Anda hijrah. Anda keluarkan dari modal Anda. Hijrah, harus. Waktunya hijrah. Kemudian yang ketiga apa? Pertanyaan, bank syariah. Hendaknya Anda memang menuju kepada bank syariah dengan segala kekurangannya. Nanti insya Allah disebutkan oleh para ulama. Bahasa kami sederhana, bank syariah yang ada di Indonesia itu sebetulnya seperti bayi yang kita nanti-nanti kehadirannya. Selama ini kita dikuasai dengan bank-bank konvensional yang ada bunga, ada bunga, ada riba, kita merindukan lahirnya seorang bayi namanya bank syariah. Akan tapi ternyata bayi yang namanya bank syariah itu lahir cacat. Apakah lahir cacat kita bunuh? Kita sempur. Nah kan, agar bisa sempurna, yuk gotong royong umat Islam pergi ke sana dong. Wong duitnya umat Islam di tempatnya bank yang enggak jelas, gimana bank syariah bisa berjaya ini? Maka Anda harus jihad. Jihad itu macam-macam, bukan harus pergi ke Palestina. Urusan ini pun juga bagian daripada jihad. Anda harus jihad. Wong teriaknya adalah anti Israel, anti Yahudi. Anda sendiri mendukung dengan program-program, dengan nitipkan uang. Uangmu kau titipin di mana? Sudahlah, jangan teriak-teriak ya. Benar sih, ayo kita hijrah yang benar. Hitungannya ada di hadapan Allah ini semuanya. Dan banyak pengusaha-pengusaha besar begitu nyaman dengan bank syariah. Kalau ada kekurangannya, ketahuilah itu tugas para ulama yang akan menyelesaikan. Yang penting Anda masuk dunia syariat, Anda lega, yakin di situ adalah beres halal. Anda tidak dosa insya Allah. Tapi kalau Anda masih bertahan, ya khawatir nanti belum tobat sudah mati duluan ya. Semoga Allah menjadikan kita ahli tobat. Baik, seperti itu ya. Kemudian tambahan, bagi yang sudah bisa hijrah, awas, jangan Anda rendahkan saudara-saudara Anda yang belum hijrah. Karena orang hijrah itu sesuai dengan kekuatan masing-masing. Kalau Anda merendahkan yang belum hijrah, Anda runtuh lagi. Sebab merendahkan orang lain adalah rendah. Akan tapi jika Anda melihat saudara Anda yang masih berkecimpung dalam dunia konvensional, tugas Anda adalah mengingatkan dan mendoakan. Satu. Bagi siapa yang kedua, bagi siapapun yang sekarang ini masih berada di dunia konvensional, ketahuilah, Anda menangislah setiap hari kepada Allah. Ya Allah, hijrahkan aku, pindahkan. Jangan Anda nikmati. Kalau Anda menikmati, Anda ridha, Anda tidak akan ditolong oleh Allah. Anda ngadu, ya Allah, entaskan kami dari kehinaan. Kapan Anda akan Allah angkat Anda? Tidak tahu, apakah esok, minggu depan, dan sebagainya. Yang penting minta, ngadu kepada Allah, ya Allah, entaskan kami dari kubang kehinaan ini, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Setiap malam, mungkin tahun depan Anda akan dientaskan dari kehinaan ini. Tapi kalau Anda tidak pernah mengadu semacam ini, khawatir Anda menikmati dalam kubang kehinaan. Kalau Anda menikmati kubang kehinaan, Anda tidak akan mulia selamanya, Anda akan hina mati dalam kehinaan. Tapi kalau orang sudah berencana di kubang kehinaan, ingin selamat, Allah selamatkan. Kalaupun belum naik, akan tapi sudah niat, dengan niatnya sudah diamankan oleh Allah. Tidak akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala karena sudah niat. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian pertanyaan selanjutnya datangnya dari Surya dari Cilengsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, saya ingin bertanya, apakah boleh kita tidak mengikuti 4 madhab? Yang penting kita mengikuti Al-Quran dan hadis. Mohon pencerahannya, Buya. Kewajiban kita itu adalah mengikuti Al-Quran dan hadis. Itu kewajiban. Harga mati enggak bisa ditawar. Cuma pertanyaannya, gimana ente bisa mengikuti Quran hadis? Baca Quran aja belepotan. Hah? Kitab hadis saja enggak ngerti. Jumlah kayak mana? Maka karena kita tidak bisa langsung kepada Quran hadis karena terbatasnya. Sealimnya orang pun ada keterbatasan. Maka caranya apa? Kita mengikuti Al-Quran dan hadis Nabi dengan caranya orang yang lebih tahu tentang Quran dan hadis Nabi. Dan orang yang lebih tahu tentang Quran dan hadis Nabi itu sudah disepakati ijma', kesepakatan ulama dari masa ke masa, mereka adalah para mujtahid. Mujtahid itu bukan orang yang bisa membaca Al-Quran tahu maknanya lalu membuat fatwa, tidak. Mereka mengumpulkan hadis-hadis di otaknya, kemudian ketakwaannya kepada Allah, Quran, semuanya, kemudian setiap permasalahan itu diskusikan terus sampai keluar, didiskusikan, maksudnya dibahas, dikaji oleh beliau sendiri, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah. Beliau punya perangkat untuk memahami Al-Quran. Bukan sekedar bahasa Arab. Untuk memahami Al-Quran tidak cukup dengan bahasa Arab. Ada perangkat yang lainnya. Ada ilmu yang saat ini sudah dibukukan menjadi ilmu usul fikih. Untuk hadis ada ilmu usul hadis. Tafsir ada usul tafsir. Orang baru bisa bahasa Arab saja ngaku mujtahid. Itu orang sakit enggak sadar. Ketahuilah kemudian bagaimana ikut para ulama. Ngikuti ulama. Anggap saja ulama terdekat kepadamu. Kita ngikuti guru kita. Dan ternyata guru kita pun juga sama mengatakan, aku pun tidak punya kemampuan yang maksimal di dalam memahami Al-Quran dan hadis hadis Nabi. Akhirnya guru-guru kita pun, maka saya ngikuti ulama. Tidak satu ulama banyak. Ada Imam Romli, Imam Nawawi, semua pemahaman tentang masalah hukum wudu, saya ngikuti mereka. Sebab mereka itu ternyata mengkaji. Dan semuanya juga dari Quran dan hadis. Jangan sampai ada yang mengatakan Imam Syafi'i tidak pakai Quran hadis. Ada orang, jangan ikut Syafi'i, kita perlu ikut Quran hadis Nabi. Ente tidak sadar kalau ente kurang ajar. Seolah-olah ente ngomong, Imam Syafi'i tidak pakai Quran hadis. Ini paling kurang ajarnya manusia. Imam Syafi'i paling ngerti Quran, paling ngerti hadis. Lah, karena kita tidak mampu, kita ngikuti ulama. Dan ternyata ulama-ulama pun mereka juga tawadhu. Mereka tidak sombong. Mereka tidak mengandalkan dengan otaknya sendiri. Mereka melihat otaknya Imam Romli, Imam Rafi'i, dan seterusnya. Oh, Imam Nawawi, dia... Tak tahu aja mereka dirinci kembali, tanya kepada cara berpikir, cara manhaj memahami Quran dan hadis Nabi ala Imam Syafi'i, ala Imam Hambali, ala Imam Malik yang ada di Maroko, ala Imam Abu Hanifah yang ada di India. Nah, maka jawabannya, kalau kamu ikut Quran hadis dan benar, ya boleh. Cuman ente itu siapa? Hah? Maka yang paling tepat ya sudah yang dilakukan para ulama bermadhab. Bermadhab itu maknanya mengikuti ulama, bahkan bukan satu. Sehingga kita menemukan antara Imam Romli dengan Imam Ibnu Hajar itu ada perbedaan pemahaman. Tapi kembalinya kepada hadis, kadang hadis yang sama. Bahkan tidak semua hadis harus dipakai, ada hadis tidak dipakai. Karena apa? Oh, ternyata sudah dihapus. Anda tidak tahu kalau itu mansukh. Makanya paling enak kembali kepada ulama. Lah, itulah bermadhab. Kalimatu haqqin urida bihal batilu. Sehingga masalah seruan kembali kepada Quran hadis Nabi, kalimat benar tapi maksudnya adalah jelek. Maksudnya apa? Menjauhkan dari ulama. Kalau sudah orang-orang awam seperti kita jauh dari ulama, punya ilmu apa setelah itu? Makanya kembali kita seru. Kembali kepada Quran harus, kepada hadis Nabi harus, tapi harus melalui tangga yang sebenarnya, yaitu melalui ulama. Dan yang paling mudah dalam hal ini adalah ulama bermadhab. Sebab madhabi bukan mengeluarkan kepikiran dari, mengeluarkan ilmu dari otaknya sendiri. Mereka mengkaji, mengkaji, mengkaji. Sehingga mencari kitab ini. Kitab ini disuk ringkas dari kitab ini. Kitab ini terus sampai sambung kepada ulama. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad ibn Hanbal. Maka cara kembali, kembali Quran hadis Nabi adalah harus. Cuman cara kembali kepada Quran dan hadis Nabi adalah melalui orang yang lebih tahu tentang Quran dan hadis Nabi. Dan mereka adalah para ulama. Dan para ulama pun ternyata mengerucut mereka kembali kepada metodologi yang dihadirkan oleh ulama-ulama besar. Para mujtahidin mutlak seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Maliki Syafi'i, dan Imam Ahmad. Artinya apa? Kembali kepada Quran dan hadis Nabi adalah dengan cara mengikuti ulama. Dan mengikuti ulama dalam bahasa lain adalah bermadhab. Wallahu a'lam bissawab. Baik, kemudian selanjutnya kami berikan kesempatan kepada para jamaah untuk bertanya dari jamaah bapak-bapak satu dan jamaah ibu-ibu satu dengan satu orang satu pertanyaan. Kami mulai dari jamaah bapak-bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, mohon izin untuk bertanya, apa perbedaan bank syariah dan bank konvensional? Karena sementara ini saya sebagai orang awam belum begitu tahu dengan jelas. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebaik-baik orang adalah seperti Anda. Kalau tidak tahu, bertanya. Yang repot kayak orang Yahudi. Ngelihat Nabi Muhammad mengharamkan riba, tapi masih memperkenankan jual beli. Apa kata orang Yahudi? Innal mal bai'u mithlur riba. Apa bedanya jual beli dengan riba? Jual beli cari untung, riba cari untung, sama. Itu Yahudi. Nah, maka perbedaannya di mana? Perbedaannya adalah di dalam urusan transaksi. Sama-sama. Makanya nanti ada namanya takyif fikhi. Jadi ada transaksi nanti harus kemas dengan syar'i. Dan itu adalah di dalam bank syariah itu ada aturannya. Cuman memang ada kekurangan. Makanya kami sampaikan tadi. Bank syariah dengan segala kekurangan. Di antara kekurangannya adalah pegawainya belum didiklat, belum dilatih. Sehingga waktu jelaskan kepada para nasabah pakai bahasa konvensional. Karena apa? Sekolahnya di konvensional. Bahkan bukan lulusan konvensional. Nah ini berarti yang salah bukan programnya, tapi pegawainya, pekerjanya. Sehingga kalau jelaskan ya, kalau ibu pinjam 100 juta nanti balik 120 juta. Itu riba. Tapi kalau bahasa syariahnya tidak. Ibu butuh apa sih? Saya ingin bangun rumah. Mana nanti didata semuanya, nanti kami yang bangunkan, ibu yang bayar kepada kami. Setelah di RAP ya, RAP ya, betul ya. Saya tidak tahu, pokoknya tahu jadi aja. Ngapain mikirin RAP ya? Mondok tahu jadi aja. Ada RAP-nya berapa setelah dikira-kira, berarti berapa? 100 juta. Baik. Jadi dari pihak bank membiayai 100 juta, mewakili. Yang mewakili siapa? Baru setelah itu dari nilai 100 juta dijual. Kamu bayar ke bank 120 juta. Nah, berarti harga aslinya kan berapa? 100 juta. Kemudian dijual oleh bank kepada Anda 120 juta. Namanya ada murabahah di situ. Cuman bahasa ini kadang-kadang oleh pegawai-pegawai yang malas atau yang tidak pernah belajar. Jadi ya berapa sih butuhnya? 100 juta. Ya udah 100 juta rumah jadi nanti bayar 120 juta. Kemudian malas kontrolnya juga barangkali. Ini maka ini yang salah adalah pelaksananya. Adapun semua aturan-aturannya ada diupayakan sesuai dengan syariat. Jadi yang membedakan apa? Transaksi. Kelihatannya sama. Tapi ternyata gara-gara transaksi menjadi halal. Baik, itu saja transaksi. Ingat bahasanya dengan segala kekurangannya. Cuman siapa yang menyempurnakan? Orang kafir tidak akan menyempurnakan. Yang menyempurnakan Anda. Menyempurnakan itu secara hukum, ulama akan mendiskusikan menyempurnakan. Secara finansial, Anda titipkan uang di situ. Biar semakin sempurna. Jangan malah ditinggal, tambah nyungsep. Tambah gak karu-karuan bank syariah. Alasannya apa? Ini yang gembosi. Wah, yang bank syariah pun ternyata lebih kejam daripada. Ini, ya gimana dia? Memang dia tidak bisa memberikan keuntungan yang besar. Karena apa? Modalnya sedikit dan sebagainya. Kalau sudah gede, hebat nanti. Oh, Anda bayar tol saja, bayar kemana? Yuk, coba seandainya itu diambil bank syariah. Kan gede bank syariah. Ayo, setiap hari pakai tol. Terus gimana hukumnya? Kepaksa, saya tidak bisa bikin tol sendiri. Nanti tidak jalan saya. Ini baik ya. Selesai ya masalah transaksinya. Wallahu a'lam bissawab. Dari jamaah ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya jamaah dari Darul Mutmainah Bandung. Masya Allah. Melanjutkan tentang bank syariah Ustadz. Tadi kan sudah dibahas tentang perbedaannya. Nah kalau untuk status karyawan bekerja di bank syariah sendiri itu bagaimana Ustadz? bolehkah atau tidak? Bekerja selagi baik, bekerja di bank syariah. Selagi bank syariahnya sudah dikemas secara syariah, maka bekerja di bank syariah itu juga dalam irama hijrah. Mungkin dia di bank konvensional ingin besarkan bank syariah, boleh bekerja di sana. Boleh bekerja di sana. Selagi banknya benar, kan bank syariah upaya. Kalau ada segala kekurangannya nanti, ya Anda yang bekerja di sana menyempurnakan. Anda tahu ilmunya, ilmu bank syariah. Anda tidak mau masuk di situ, mau masuk ke mana? Jadi bekerja di dalamnya adalah boleh dan halal. Selesai. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Afwan Buya, dikarenakan masih ada waktu, kami akan membacakan pertanyaan dari sosial media. Yang datangnya dari hamba Allah dari Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, saya mau tanya, gimana hukumnya seorang istri yang selalu menunjukkan sikap kesombongannya? Kalau ada masalah, sedikit-sedikit langsung ngucap cerai saja. Puji syukur kepada Allah bahwasanya hak cerai itu diberikan kepada kaum pria. Kalau cerai itu diberikan kepada kaum perempuan itu, nikah seminggu sudah cerai. Karena dikit-dikit perempuan itu ngomong minta cerai. Satu. Yang kedua, para suami harus paham. Bahasa perempuan itu memang seperti itu. Kita musuhan dikit sama perempuan, tidak apa-apa ini. Perempuan itu biasanya kalau ngomong berlebihan, kan begitu. Cuman berlebihannya itu kadang-kadang bukan dari niat jelek. Ngomongnya cerai, itu bahasanya cerai. Tapi Anda laki-laki harus cerdas, paham. Bahasanya cerai aku, tapi maknanya bukan itu. Maknanya apa? Yuk membuat perubahan. Andanya bebel juga, cerai lah nanti. Dia minta cerai bukan sebenarnya minta cerai, tapi minta perubahan. Cuman bahasanya orang lembut tuh begitu. Wong biasanya sama suaminya setiap akad itu diajak jalan-jalan, akad jam ini. Tau-taunya akad berikutnya tidak ada karena suaminya sibuk. Akad berikutnya tidak. Baru 3 hari ngomong, dikungkung, tidak diajak kemana-mana. Di penjara. Padahal baru 3 kali. Ini biasa perempuan. Paham ya? Paham mbak ya? Jadi bahasanya jangan terlalu ditanggapi. Senyum aja, iya maafin. Itu sudah beres sambil cium keningnya. Sambil gigit kupingnya. Sudah beres. Oh, terlalu ditanggapi. Kalau minta cerai langsung, ya tak cerai. Mana? Wah ini bubar lah. Maha kasih Allah, hak cerai diberikan kepada kaum pria. Makanya kalau cerpri, laki-laki dikit-dikit apa mencerai itu kayak perempuan itu. Dikit-dikit main cerai. Apa itu laki-laki? Enggak punya kelebihan. Ngerayu, menundukkan istri aja pakai ancaman. Kalau ini tak cerai nanti. Suami itu harus hebat. Seni bercintanya dahsyat. Nundukkan suami istri enggak harus pakai keras-keras. Pakai yang lembut. Yang hitam dibilang mandi saja sudah habis kok. Enggak usah pakai ngomong kasar. Laki-laki kok ngomongnya kasar kepada istri. Anda ini model apa ini? Anda yang mana ini? Yang merasa tersinggung silahkan tersinggung nih. Saya itu hanya nyebar begitu, yang gatelan kerasa nanti. Kalau nundukkan istri dengan kelembutan, dengan sanjungan, dengan kasih sayang itu tunduk, selesai. Nanti insya Allah ada khusus bapak-bapak, khusus kursus bagaimana menaklukkan istri. Nanti ibu-ibu aja juga kursus bagaimana menaklukkan suami. Mau enggak? Kasian. Mau naklukin suaminya, ada nanti resepnya. Baik, selesai. Jadi seperti itu. Kemudian yang kedua, masalah kesombongan. Ada isyarat la'alla ghinaha yutghiha. Hei wanita, jika Allah memberikan kepadamu kelebihan, jadikan kelebihanmu itu untuk memperindah dalam rumah tangga. Akan tapi isyarat dari Nabi, banyak kelebihan yang didapat oleh seorang wanita itu menjadikan sebab sombong. La'alla ghinaha yutghiha. Gara-gara punya kelebihan, kadang gampang minta coba amati banyak janda-janda yang menjanda itu karena dia punya kelebihan, punya kerjaan, punya aku bisa kok cerai saja. Bila dicerai bingung. Makanya kalau wanita karir ada 5 syarat yang saya sudah boleh menjadi wanita karir. Syarat yang terakhir adalah engkau semakin tawaduk dengan suamimu. Yang kelima, kalau tidak semakin tawaduk, awas punya masalah sedikit langsung minta cerai. Hati-hati, ini banyak karena dia punya kelebihan. Coba, iya enggak? Enggak berani ngomong, takut dikerutuk. Banyak kalau wanita punya kelebihan, biasanya seperti itu, na'udzubillah. Ketahuilah wahai wanita, jika Anda diberi oleh Allah kelebihan, jadikan kelebihanmu itu untuk memperindah dalam rumah. Enggak. Bahkan kalau perlu, suamiku, aku perhatikan engkau itu memang hobi bangkrut. Tidak berdagang kecuali bang. Kemudian yang bakat kerja kok aku bang ya bang? Nggak apa bang, biar saya kerja, izinkan. Kalau perlu abang nganterin saya. Abang jadi sopir pribadiku. Wah istimewa. Keliling kemana-mana sama suami. Bukan malah merendahkan. Suami apa? Kelondang-kelandung. Perempuan model apa itu? Baik. Jadi sebab minta cerai itu memang karena kelebihan yang didapat. Na'udzubillah. Awas ya. Banyak wanita mencerai karena dia punya kelebihan. Dia menganggap dengan hartanya, dengan pangkatnya, dia bisa menyelesaikan semuanya. Sehingga tiba-tiba minta cerai, lalu bahkan mengajukan perceraian dan sebagainya. Padahal permasalahan masih bisa diselesaikan. Baik. Tadi pertanyaan apa? Wanita apa minta cerai? Suami yang ngadu ya? Suami yang ngadu. Baik. Nasihat saja untuk perempuan. Jika ada wanita yang semacam itu, maka harus pahamkan dulu. Biasanya kalau memang sebut ada seorang wanita yang ternyata dalam perjalanannya pilihannya harus cerai, harus difahamkan dulu, dihentikan sejenak di pintu perceraian. Diingatkan, disadarkan masalah kepatuhan ia. Kemudian sisi lain adalah masalah setelah bercerai. Kadang di saat punya suami, seorang wanita itu di saat punya suami itu dingin. Karena suaminya jahat. Suaminya kejam. Sehingga tidak berkepikiran tentang urusan hubungan seks. Hubungan suami istri tidak kepikiran lagi. Sehingga bagi dia adalah tidak penting urusan suami istri. Sehingga yang diinginkan adalah perceraian. Tapi ingat, setan menunggu di balik perceraian. Sehingga ada wanita ngadu waktu saya katakan dia langsung iya begitu. Ama setelah bercerai beberapa hari, ngelihat semua laki-laki seperti ganteng semuanya. Syahwat bangkit semuanya. Karena apa? Dia plong, sudah tidak punya masalah dengan suami, kebuka. Setelah itu urusan laki-laki yang haram. Maka ketahuilah, jika seorang wanita harus mengambil langkah bercerai karena permasalahan yang berat yang tidak bisa dipertemukan, Anda harus pikirkan, takut kepada Allah di setelah pernikahan, zina adalah indah. Bahkan sampai bahasa sederhananya, kalau seandainya seorang wanita mempunyai suami, setiap hari nempelengin dia, itu lebih bagus daripada menjanda lalu berzina. Sebab kalau ditempelengin kan dapat pahala. Suami yang masuk neraka. Semoga rumah tangga Anda indah. Baik, perceraian itu mengerikan ya. Jangan gampang minta cerai para wanita. Ya, jangan gampang minta cerai. Kalau ada permasalahan, selesaikan. Datang kepada ulama, selesaikan. Sisi lain, para wak pria, kalau suamimu, kalau istrimu ternyata minta cerai, jangan langsung difahami itu minta cerai. Tapi itu bahasa yang berlebihan saja. Sebelumnya mereka minta membuat perubahan. Gitu saja sudah selesai. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Afalwin, dikarenakan masih ada waktu, kembali kami akan memberikan kesempatan kepada para jamaah untuk bertanya dari jamaah bapak-bapak satu dan ibu-ibu satu dengan satu orang satu pertanyaan. Kami mulai dari jamaah bapak-bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum. Buya, saya mau nanya masalah salat duha tadi. Salat duha tadi kan ada batasnya rakaat sebanyak-banyaknya. Tapi kalau kita mungkin ada orangnya rajin beribadah melebihi enggak ada batasnya sampai ratusan tapi masih di dalam waktu duha. Mohon penjelasannya Buya. Apa masih ada pahalanya? Baik, jika seseorang punya kesempatan untuk melakukan salat, maka jadilah orang cerdas. Jadikan kesempatan itu untuk menyelesaikan sholat-sholat gede dulu. Sholat-sholat besar dulu pahalanya. Jadi kalau misalnya di siang hari Anda kok punya kesempatan melakukan sholat, berapa jatah Anda? 20 rakaat saya siap siang hari. Oke, selagi 20 rakaat siang hari, maka utamakan qobliyah duhur 4 rakaat, ba'diyah duhur 4 rakaat, qobliyah asar 2 rakaat. Kemudian duha. Jadi yang gede-gede. Jadi duha, wah saya punya kelebihan. Lakukan duha paling banyak berapa? 8 rakaat. Setelah itu lebih, saya masih punya waktu lagi ini. Cari sholat gede lagi. Sudah habis sholat gedenya. Boleh sholat sunat mutlak. Boleh Anda melakukan sholat sunat mutlak sholat. Sholat karena Allah 2 rakaat saja. Sampai kapan? Sampai matahari belum di atas kepala. Kalau sudah matahari di atas kepala istiwa, itu adalah waktu yang tidak diperkenankan. Nah, kita sering tidak mengerti martabat sholat. Sehingga kita tidak ngerti mana yang harus kita dahulukan. Ada orang melakukan sholat terawih, tapi tidak sholat ba'diyah isya. Padahal sholat ba'diyah isya tidak bisa dikalahkan dengan sholat terawih. Ada orang mungkin ba'diyah maghrib ditinggalkan, tapi sholat tasbih. Ada atau tidak? Sholat tasbih tidak ada apa-apanya dibanding dengan sholat ba'diyah maghrib. Karena martabat sholat itu harus jelas. Sholat paling utama apa? Sholat fardu, kemudian sholat rawatib, berarti yang maghrib, isya, duha, witir, itu sholat kelas-kelas berat. Baru setelah itu sholat-sholat yang tingkatnya kelas mutlak. Seperti sholat mutlak, seperti sholat-sholat, tasbih dan sebagainya itu martabat mutlak. Baik, seperti itu ya. Jadi, sholat-sholat yang Anda inginkan boleh asalkan bukan di lima waktu. Selain daripada sholat yang ditentukan tadi, boleh Anda perbanyak sholat sehari, Anda sholat terus, boleh sampai sebelum matahari di atas kepala kita. Sebelum waktu istiwa. Sholat apa? Sholat sunat mutlak. Mutlak itu enggak pakai nama. Tidak terikat dengan waktu, kapan saja. Itu boleh asalkan tidak di lima waktu yang diharamkan. Wallahu a'lam bissawab. Dari jamaah ibu-ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari Jamaah Bandung Darul Mutmainah. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Pertanyaan saya, bagaimana hukumnya seorang wanita masuk ke masjid dalam mengumandangkan azan? Masuk apa? Masuk ke masjid dalam sedang mengumandangkan azan. Bolehkah melaksanakan sunat syukrul tahiyatul masjid atau lebih baik mendengarkan dulu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada seorang masuk masjid dalam keadaan azan dikumandangkan, maka Anda sibukkan untuk menjawab azan terlebih dahulu. Dan di saat selesai menjawab azan, Anda melakukan sholat sunnah tahiyatul masjid dan sholat sunnah wudhu. Sebab menjawab adzan juga sunnah yang sangat kuat, yang sangat berat, dikukuhkan menjawab adzan. Tapi kalau orang tidak menjawab adzan tidak haram, tapi kehilangan kemuliaan menjawab adzan. Anda tunggu sesaat, dan itu pun dengan catatan adzannya adzan yang benar. Ada adzan yang enggak benar, adzannya terlalu panjang, meliuk-liuk sampai seperempat jam. Anda suruh berdiri 4 jam, asam urat Anda yang manggil-manggil. Anda sehat insya Allah, bukan Anda. Ini adzan itu jangan panjang-panjang syariatnya. Coba tanyakan kepada qurra yang ahli menghafal Quran yang punya ilmu. Mat paling panjang berapa sih? 6 harokat. Ada dinukil sampai 14 harokat. 14 pun tidak sampai. Tidak sampai seperti itu. Nah, permasalahan kita itu kalau sudah meliuk-liuk seni jadinya. Memang itu tidak haram dalam hal itu karena tidak merubah makna. Akan tapi bagi yang mendengar azan yang panjang, maka sudah tidak dituntut sunnah lagi. Kerjain kerjaan Anda. Ya, karena azannya panjang. Wah, azan panjang. Sudah, abaikan saja. Anda ngerjakan yang lainnya. Karena azannya kepanjangan. Seberapa jam? 20. Karena dia juara. Termasuk terpanjang nafasnya. Pusinglah Anda. Ini adalah fikih yang jarang dibahas juga. Semoga jadi bahan untuk didiskusikan. Coba tanyakan. Cuma 40 menit. Baru saatnya masuk assalamualaikum, dengar azan. Seneng sana sana. Azan. 20 menit azannya. Ajalah. Enggak ngaji akhirnya. Baik, seperti itu. Jadi disunahkan menjawab azan, kemudian setelah itu Anda melakukan salat sunnah wudu sama salat sunnah tahiyatul masjid. Dan ingat tambahan. Sholat sunnah tahiyatul masjid bisa digabung dengan yang lain. Maksudnya begini, intinya waktu Anda masuk ke masjid, Anda melakukan sholat. Itu penghormatan untuk masjid. Jika memang yang Anda lakukan sholat qobliyah zuhur, Anda enggak usah niat tahiyatul masjid. Anda niat qobliyah zuhur, Anda sudah mendapatkan pahala tahiyatul masjid. Atau memang Anda tidak ingin sholat qobliyah zuhur, wudu sama tahiyatul masjid Anda gabung boleh, karena satu martabat itu. Jadi niat wudu sama niat tahiyatul masjid. Tapi jangan gara-gara omongan Anda, Anda jadi pelit. Biasanya Anda dua-dua, lalu gara-gara omongan kami berubah. Jadi seperti itu ya. Ada sholat-sholat yang bisa digabung ke niatnya, karena untuk mendapatkan pahala yang banyak. Seperti itu ya. Semoga Allah mudahkan kita untuk ibadah. Wallahu a'lam bissawab. Baik, cukup ya. Bismillah. Jangan lupa untuk bisa menginformasikan sekaligus menghadiri Majelis Cinta Rasul hari Senin malam Selasa malam habis Isya tanggal 24 Rabiul Tsani atau 31 Desember di alun-alun Kejaksaan Kota Cirebon. Ingin bergabung silakan berpartisipasi dengan apapun Anda boleh. Maulid Akbar di Buyut hari Ahad pagi 29 Rabiul Tsani atau 6 Januari. Majelis Al-Bahjah Subang misal Senin malam Rabu tanggal 9 Rabiul Awal yang di Subang bisa menghadiri majelis kami di Masjid Agung Musa Bakoh, Jalan Dewi Sartika, Timur Alun-Alun, Kabupaten Subang. Tanggal 19 Rabiul Awal atau 27 November, habis Isya. Kajian khusus muslimah, kitab Adabul Islam fi Nidhamil Usrati, dengan Umi nanti ya. Di mana? Di LBD Al-Bahjah Sendang sini. Kapan? Jam 2 siang sampai selesai. Tanggal 17 Rabiul Awal atau 25 November. Hari inilah. Hah? Hari ini insyaAllah. Baik. Program Infak Center yang ingin bergabung dengan Al-Bahjah, boleh. Anda bisa bergabung dengan tenaga, pikiran, doa-doa, atau Anda ingin mengirim sebagian rezeki Anda, bisa langsung ke nomor rekening 7200-4292 atas nama Yayasan Al-Bahjah. Dan kami ingatkan, Al-Bahjah tidak menyebar rekening kecuali jelas atas nama yayasan, satu. Yang kedua, Al-Bahjah tidak pernah menyuruh orang keliling masuk kampung-kampung, rumah-rumah. Jadi kalau ada orang minta bantuan ke rumah Anda atas nama Al-Bahjah, katakan Anda bohong. Kami tidak pernah menyuruh. Kalau Anda pengen nyumbang, Anda datang ke sini biar dapat pahala. Bukan kita yang datang ke rumah Anda, kan gitu ya. Mestinya begitu dong. Kalau Anda cari surga, bayar datang ke sini. Jadi kita tidak mengirim proposal keliling ke rumah-rumah. Kalau ada orang membawa foto saya, ini karena ada kejadian foto saya dibawa untuk minta-minta, enggak ada itu. Lah kok Anda dibohongi, kenapa? Karena Anda tidak pernah ngaji, enggak pernah dengar saya itu. Karena kalau coba ngaji kan tahu, kita tidak pernah ngirim orang keliling, ya. Dan juga jangan mau kalau pakai atas nama rekening pribadi. Nomornya harus Al-Bahjah. Al-Bahjah macam-macam, ada Al-Bahjah SD, ada SC, ada Al-Bahjahnya insyaallah ya. Ini saja. Program infak khusus bencana alam, karena bencana alam selalu ada terjadi, ada, dan semoga Allah mengangkat bala dari kita semuanya. Yang teruji dengan bala bencana diangkat derajatnya, yang diampuni oleh Allah. Ada infak juga, kalau tadi Bank Syariah Mandiri tadi, 7200-4292. Kalau ini untuk bencana di Bank Muamalat, Bank Syariah Bank Muamalat, di 1390123123 atas nama Al-Bahjah Peduli Sosial. Pendaftaran santri non formal, santri tafaqquh kelas dewasa sudah dimulai Jumatil Ula sampai akhir Ramadan. Tolong nak tanggal umumnya juga disampaikan. Ini sudah tak ingatkan belum? Tanggal umumnya sebagian orang tidak ngerti tanggal Arab, belum biasa. Tapi tetap diutamakan tanggal Hijriah. Gelombang 1 tanggal 1 sampai 3 Rajab. Gelombang 2 11 sampai 13 Syawal. Program Tahfidzul Quran sama, ini adalah 1 Februari apa Jumatil Awal, 27 Jumatil Awal sampai 26 Ramadan. Usia tahfidz kita hanya menerima usia yang lumayan bisa mandiri, 8 tahun sampai 12 tahun. Selebihnya tidak. Juga pendaftaran program selain program ini program sendiri. Program yang lain adalah program SD, SMP, SMA. Al-Bahjah membuka pendaftaran di awal waktu. Hari ini sudah mulai pendaftaran dan nanti langsung seleksi. Dengan harapan yang bisa diterima, oke, alhamdulillah. Yang tidak bisa diterima, mereka punya kesempatan untuk bisa mendaftar di sekolah yang lain. Sehingga pendaftarannya sekarang sudah dimulai dan nanti ujiannya, insya Allah dalam waktu dekat. Jadi kita sengaja pendaftarannya dan ujiannya, penerimaannya diajukan sebelum yang lainnya. Ini saja, Allah alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna wa la tu'adzibna wa ansurna wa la tahdulna wa afina wa la tumridna wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa la tusur alayna innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, pandang kami dengan kasih sayang dan cinta darimu ya Allah. Jadikan kami Allah hamba-hambamu yang saling mencintai karenamu ya Allah. Saling mencintai karenamu ya Allah. Jauhkan kami dari fitnah, kebencian, kedengkian, dendam, ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, lapangkan hati kami untuk mudah memaafkan kepada siapapun yang berbuat salah kepada kami, agar tidak berubah menjadi dendam dan kebencian serta permusuhan. Maka kami mohon ya Allah, jika ada orang mencaci kami, mengolok kami, menfitnah kami, menggunjing kami, zalim pada kami, kami mohon ya Allah, jangan hukum mereka ya Allah, ampuni mereka ya Allah, karena mereka adalah umat kekasihmu Nabi Muhammad. Kami tidak ingin dan tidak rela jika ada umat kekasihmu Nabi Muhammad masuk neraka gara-gara kami. Kami ingin menjadi sebab hambamu masuk surga, bukan sebab hambamu masuk neraka ya Allah. Maka yang berbuat zalim kepada kami, maafkan dan berikan kesadaran agar tidak berbuat zalim lagi kepada kami ya Allah. Dan kami mohon, jauhkan kami dari sebab-sebab kehinaan, jauhkan kami dari meninggalkan salat, jauhkan kami ya Allah dari makan riba. Kami mohon ya Allah, jika ada di antara yang hadir di sini ada hambamu yang masih berurusan dengan riba, seperti mereka telah engkau pilih untuk bisa menghadiri tempat mulia ini, kami mohon sempurnakan ya Allah pilihanmu itu ya Allah. Sempurnakan ya Allah, kami mohon ya Allah, setelah mereka duduk di tempat mulia ini, muliakan mereka ya Allah. Entaskan dari kehinaan riba dengan kasih sayangmu ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, buka pintu rezeki yang halal, penuh berkah lebih banyak dari sebelumnya ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, ampuni dosa kami dan dosa mereka semua, dari zina yang hina dan kau hinakan itu ya Allah. Kami mohon ya Allah, buka pintu halal untuk kami, cukupkan kami dengan yang halal darimu, sehingga kami tidak akan melirik kepada yang haram. Kami mohon ya Allah, jauhkan kami, keturunan kami, saudara kami, kerabat kami dari zina yang busuk, hina dan kau hinakan itu ya Allah. Jika engkau telah menjaga mereka, sungguh tidak ada satupun yang bisa mengganggu mereka ya Allah. Kami serahkan kepadamu ya Allah. Dan kami mohon, jika ada di antara mereka ini ada hambamu yang pernah terpeleset dalam hina dan busuknya zina, kami mohon ya Allah, tutup aib mereka ya Allah. Tutup aib mereka sehingga di dunia tidak terhindarkan ya Allah. Dan ampuni dia ya Allah. Berikan kesadaran ya Allah, sehingga mereka mudah meninggalkan kehinaan zina ya Allah. Tutup aib mereka di dunia dan di akhirat ya Allah. Dan kami mohon, buka pintu halal untuk mereka ya Allah, sehingga mereka tidak akan terus dalam kehinaan zina, kebusukan zina ya Allah. Ampuni kami dan mereka semua. Dan kami mohon, jauhkan lesan kami dan lidah kami dari menggunjing pezina. Jauhkan lesan kami, lidah kami dari menggunjing pelaku-pelaku dosa. Jauhkan kami dari merendahkan siapapun yang melakukan kehinaan ya Allah. Kami mohon ya Allah, jaga hati kami. Dan kami mohon, ampuni orang tua kami dan guru-guru kami. Berikan kasih sayangmu kepada mereka, saudara-saudari kami, anak-anak kami, para santri ya Allah. Berikan kepada mereka segala kebaikan, para tamu dan para jamaah, berikan kepada mereka segala kebaikan. Yang ya Allah, yang sempit lapangkan, yang sempit rezeki lapangkan dengan rezeki yang halal penuh berkah. Yang sakit sembuhkan, yang sakit sembuhkan, yang sakit sembuhkan. Yang punya hutang, mudahkan ya Allah mereka untuk membayar hutang-hutang mereka ya Allah. Dan kami mohon, berikan kepada semua yang telah berjuang bersama kami di sini, berikan kepada mereka ketulusan, keikhlasan, dan kembalikan kepada mereka dengan segala kebaikan di dunia dan di akhirat nanti ya Allah, untuk diri dan keluarga mereka semua. Dan kami mohon, kirimkan ke tempat ini hambamu yang tulus dan ikhlas, ahli surgamu yang bisa berjuang bersama kami ya Allah. Kirimkan kepada kami orang tulus dan ikhlas ya Allah. Hanya orang tulus dan ikhlas yang kami rindukan ya Allah, yang bisa berjuang di tempat ini, ahli surgamu. Dan kami mohon, jadikan kami bersama mereka, jangan tinggalkan kami ya Allah, untuk bisa berjuang di tempat mulia ini. Dan kami mohon, jadikan ya Allah tempat ini ya Allah, tempat untuk mendekatkan diri kepadamu ya Allah. Berikan kepada kami ilmu yang manfaat, yang menghadiri, yang mendengar, yang menyaksikan. Berikan kepada kami semua segala kebaikan di dunia dan di akhirat ya Allah, ya Allah.